Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, pertama kami menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan sekian banyak rahmat dan nikmat, terutama rahmat kita diberi karunia oleh Allah taala menjadi orang yang beragama Islam dan menerima syariat Allah Ta'ala, dengan dimudahkan kita menuntut ilmu syar'i dengan pemahaman as-salafus salih, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan menjadikan orang itu tafaqquh, memahami din. Jadi mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah orang ini menjadi orang yang baik, maka ditakdirkan oleh Allah untuk memahami din. Kemudian kami juga menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada penuntut ilmu dari ikhwan maupun akhwat yang datang dari tempat jauh. Semoga kedatangan kita seperti yang disampaikan oleh ustaz kita dari hadis yang dibaca tadi, menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, senantiasa didoakan oleh malaikat, dimintakan juga rahmatnya, dan juga malaikat ridha meletakkan sayapnya melindungi orang yang menuntut ilmu. Namun ya ikhwan, perlu diketahui, nikmat ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih ini banyak kendala, banyak penghalang-penghalang. Justru penghalangnya bukan dari orang lain agama, yaitu nampak dari orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi penghalangnya dari orang yang menisbahkan dirinya menggolongkan dirinya orang muslim, bahkan juga menggolongkan dirinya sebagai dai. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa semangat untuk menuntut ilmu din dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, kita hendaknya bersabar menghadapi fitnah ini. Dan perlunya kita mempelajari atau mendengar beberapa fatwa dari ulama sunnah yang mereka terjun di tengah fitnah, terutama fitnah yang menyebar pada zaman sekarang, yaitu fitnah takfir, gampang mengkafirkan orang, terutama fitnah bid'ah atau tabdi', gampang orang itu membid'ahkan saudara sendiri, dan juga fitnah tafsik, menggampangkan atau memudahkan orang itu untuk memfasikkan saudara sendiri. Padahal perkara ini sangat berbahaya, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Man qala li sahibihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Barang siapa orang itu berkata kepada akhihi, yaitu saudaranya sama muslim, bukan kepada orang kafir, tapi ila akhihi, kepada saudara sama muslim, wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Jika yang dituduh dia bukan orang ahli bid'ah, yang dituduh bukan orang yang fasik dia, yang dituduh bukan orang kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada dirinya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Dan itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ketika mereka berpaling akan dipalingkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu agar kita istiqamah dan agar kita bersabar menghadapi sekian tamparan dan juga sekian hantaman berupa fitnah ini, tidak ada jalan lain, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama Sunnah, terutama para sahabat radhiyallahu anhum dan juga generasi sesudahnya. Dan insyaallah di hadapan antum semuanya di kitab yang sudah diterjemahkan, kitab ini ditulis oleh alim minal ulama sunnah di kota Madinah An-Nabawiyah, dan beliau masih hidup, bahkan juga sering kunjung, yaitu di Indonesia. Bahkan kami sering berjumpa dengan beliau pada saat beliau menyampaikan fatwanya di tengah para dai, para duat, as-salafiyin, terutama di kota Malang dan juga seterusnya. Beliau menyampaikan nasihat ini, ikhwan wa akhwat, karena beliau hidup di tengah-tengah fitnah sebagaimana yang kita alami. Banyaknya manusia yang mengkafirkan, membid'ahkan dan juga memfasikkan. Maka insya Allah kita akan membaca fatwa beliau. Dan fatwa ini didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, dan juga dikuatkan oleh para ulama sunnah pada masa kini, dan menyebar ribuan berkali-kali dicetaknya karena manfaatnya kitab ini. Dan itulah manfaatnya orang alim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaannya orang yang alim, yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, ibaratkan sinarnya bulan yang mengalahkan semua sinarnya bintang. Baik, kita mulai ya ikhwan. Dan tadi disebutkan lima, insyaallah lima yang pertama itu sedikit pembagiannya, tetapi untuk berikutnya, yaitu lima berikutnya panjang, karena itu mudah-mudahan nanti bisa kita berlanjut lebih daripada lima bagian dari sesi yang pertama ini. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ringkasnya saja mukaddimah ini saya baca dengan bahasa Indonesia, yang mungkin juga ada sedikit beda bahasa dengan terjemah, tidak mengapa, yang penting maksudnya bersama. Bahwasanya beliau ingin menasihati para pemuda yang menisbatkan dirinya ahli sunnah wal jamaah atau as-salafus salih. Ya. Dikatakan para pemuda karena munculnya fitnah ini banyak dari pemuda. Di mana beliau ingin ikut andil memberi nasihat kepada saudaranya sama kaum muslimin. Karena nasihat adalah ibadah. Ad-din wa an-nasiha. Dan ingin pula untuk mendamaikan, menyelesaikan perkara yang berkecamuk, yang berselisih antara orang yang menisbahkan dirinya ahli sunnah kepada saudaranya yang lain. Kemudian di antara penyebab beliau menulis nasihat ini, karena tidak sedikit para sahabat salafiyin di negara-negara yang mayoritas Islam, bahkan juga di negara kafir yang sedikit orang Islamnya, terjadi tafriqin kabirin min tafarruqin kabirin bisababil ikhtilaf fil masailil ilmiah. Terjadi cekcok perbedaan yang tajam, yaitu antara mereka dalam hal-hal masalah ilmu dan bagaimana menghadapi sifat yang konkret dari orang-orang yang menyelisih dari kalangan kaum muslimin ini. Sehingga dengan timbulnya cekcok ini, perbedaan pendapat dari kalangan para sahabat salafiyin ini, timbul takotuk, saling putus-memutus hubungan. Dan tahajur, yaitu saling membaikot. Tidak mau menyapa, tidak mau disalami, dan tidak mau menegur. Jadi fitnah ini ya ikhwan bukan di tempat kita. Tetapi fitnah ini asalnya di Timur Tengah. Yang mana mereka-mereka memfitnah ini menisbahkan dirinya juga as-salafus shalih. Sehingga terjadi permusuhan. Sampai seolah-olah teman yang ahli sunnah itu bagikan musuh utama. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu perlu kita mendengar wasiat dari beliau ini. Pertama ya ikhwan, wasiat yang pertama. Inna minal usulil muqarrarati fit din, termasuk landasan utama di dalam din. Jadi landasan yang ditetapkan di dalam din. Pertama, annal muslima ma'niyun bi islahi nafsihi wa sa'yihi fi tahqiqi najatiha wal ibtiadi an asbabi halakiha qabla istighalihi bi ghairihi minan nas. Kesimpulannya demikian. Kita sebagai seorang muslim itu berupaya bagaimana memperbaiki diri kita dulu. Berusaha supaya diri kita selamat dari kufur. Selamat dari bid'ah. Selamat dari syirik, selamat dari maksiat. Sebelum kita melangkah mengurusi orang lain. Jadi ini kaidah pertama. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri sebelum memperbaiki yang lain. Dan itu fitrah manusia. Orang apabila ada makanan, dia makan terlebih dahulu. Apabila dia sakit, dia berobat dulu, baru dia mengobatkan orang yang lain yang sakit. Dan itu fitrah yang diterima dengan akal yang sehat. Karena itu Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum, baru ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mendahulukan perbaikan diri. Karena orang yang memperbaiki diri, insya Allah gampang dia memperbaiki umat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kerabatmu yang terdekat. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini dipanggil pamannya, dipanggil istrinya, dipanggil anaknya, bahkan juga memanggil dirinya sendiri. Jadi orang ingin memperbaiki umat, perbaiki dulu. Kalau kita selaku as-salafus salih, selaku salafiyin ya ikhwan, mau kontrol atas kebid'ahan kita dan atas syirik kita dan atas yaitu kemaksiatan kita, kita insya Allah menjadi orang yang berbuat baik. Jika kita berbuat baik diri kepada diri kita, insya Allah kita akan berbuat baik kepada yang lain. Jika kita merasa diri kita itu keliru, maka kita akan memaklumi orang lain keliru. Ini jalan utama. Nasihat beliau pertama. Dan nasihat beliau itu mengambil dari surat Al-Asr ayat nomor 1 sampai 3. Dan ini bukan pembatasan, tapi contoh sebagian dalil yang tadi saya jelaskan dua dalil tadi. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu untuk pribadi ya ikhwan. Wa 'amilus shalihat untuk pribadi kita. Wa tawashaw bil haqqi baru melangkah kepada orang lain. Wa tawashaw bis sabri baru melangkah kepada yang lain. Dua ayat untuk perbaikan pribadi dan juga dua ayat untuk perbaikan yang lain. Tapi Allah mendahulukan untuk pribadi. Artinya demikian. Demi masa atau demi waktu asar. Karena Allah bersumpah sekian banyak makhluknya. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Tidak ada yang tidak rugi. Dari mulai awal sampai akhir, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Kecuali empat kriteria. Empat sifat orang yang tidak rugi. Pertama, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Kecuali yang dirinya dia beriman. Dan mustahil. Ikhwan wa akhwat, kita menjadi orang beriman kalau tidak mendahului dengan menuntut ilmu. Dari mana kita bisa beriman tanpa ilmu? Oleh karena itu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali Allah. Kemudian juga Imam Bukhari memberikan penjelasan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Kalimatnya pendek, lalu membacakan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaknya berilmu dulu sebelum bicara, bahkan sebelum meyakini, karena bicara muncul dari hatinya dan juga sebelum beramal. Jangan menghukumi orang tanpa tahu ilmu. Jangankan menghukumi, kita tidak boleh beramal tanpa ilmu dahulu. Bagaimana menghukumi orang hanya taklid? Jadi untuk menempuh illal ladzina amanu harus menuntut ilmu. Dan ilmu yang disebut adalah ilmu Allah yang bersumber di dalam wahyunya yaitu Al-Qur'an dan di dalam wahyunya yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Agar kita tidak keliru pemahamannya, kembali kepada sunnah para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana beliau menekankan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kemudian yang nomor dua ya ikhwan, orang yang tidak rugi artinya orang yang beruntung, orang yang sudah berilmu dan mengimani ilmu ada yang ada itu yang diperoleh itu, dia hendaknya langsung mewujudkan ilmu itu dengan berupa amalan soleh. Wa amilus sholihat. Diletakkan wa amilus sholihat setelah berilmu. Setelah beriman. Tidak amilus sholihat kemudian wa amanu. Tidak. Tetapi mengilmui dulu baru kita melangkah. Upayakan ilmu. Yang berupa wajib. Yang kita mampu segera kita laksanakan. Dan upayakan ilmu yang berupa sunnah yang kita mampu segera kita laksanakan. Karena itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upayakan ilmu yang berupa larangan baik itu syirik maupun bid'ah atau maksiat, maka segera kita tinggalkan. Jangan kita menunggu besok atau besok lusa. Karena mati kita tidak diberitahu oleh Allah. Allah tidak memberitahu kepada diri kita. Demikian juga perkara yang makruh wajib kita tinggalkan. Walaupun itu di bawah hukumnya daripada haram. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini untuk perbaikan pribadi. Kalau kita sebagai orang muslim berpaham as-salafus saleh, mau mendahulukan ilmu, mencari ilmu dulu, menerima ilmu itu dan mengamalkan, insyaallah akan menjadi orang yang baik di dalam pribadi kita dan baik dengan orang yang lain. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sikapnya untuk dirinya dan baik kepada sahabatnya. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka memulainya dengan ilmu, memulainya dengan iman lalu beramal, maka baik kepada sahabat yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya, wa tawasau bil haqqi. Baru melangkah kepada yang lain. Dan hendaknya kamu berwasiat. Saling wasiat, mewasiati, menerima nasihat dan mau memberi nasihat. Bukan hanya pandai menasihati, tetapi tidak mau dinasihati. Keliru. Banyak orang mau nasihati, tapi kalau dinasihati marah dia. Ya. Dan itu bukan sifatnya orang yang beruntung, tapi sifatnya orang yang rugi. Ayadan bilandari. Jika kita sudah mendapatkan ilmu dan juga kita mengamalkan, upayakan ilmu yang kita peroleh itu kita dakwakan. Dan upayakan amal yang sudah kita kerjakan ini menjadi suatu dakwah untuk orang lain. Karena berdakwah dua macam, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan lisan, dan dakwah dengan hal keadaan amal ibadah kita. Wa tawasau bisabri, dan hendaknya kamu saling berwasiat tentang kesabaran. Menyuruh orang bersabar, dia harus bersabar pula kalau dihajar. Harus bersabar pula kalau dikutuk atau dilaknatnya atau disebut di dalam internet atau yang lain. Tidak membalas seperti jawabannya orang jahil. Oleh karena itu, ikhwan, lihat para ulama sunnah. Tidak semuanya ulama sunnah yang dihajar membalas dengan menghajar. Karena mereka punya pegangan di dalam surat Al-Furqan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang yang bodoh yang sedang mengata-ngatainya atau yaitu menjelek-jelekannya, maka membalasnya dengan kalimat sejahtera. Tidak kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak cacian dibalas dengan mencaci. Itulah nikmatnya orang berpegang kepada sunnah. Menahan sakitnya sementara dia dihajar, dilukai untuk maslahat yang selamanya. Dan orang kan tahu ya Tuhan. Ketahuilah hati lain dengan mulut. Mulut banyak dustanya, tapi hati dia menerima nasihat yang ada. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili rahimahullah keterangan dari ayat ini. Fa akhbarallahu 'anil najina minal khusri minal khusrani bi annahum man tahaqqaqat fihim hadhil hisal fa dzakara tahqiqahum lil iman wal 'amali shalih fi anfusihim qabla ta'watihim li ghairihim bit tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri wa hadza takrirun li hadhil mas'alah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang yang selamat dari kerugian ini, bahwa mereka itu mewujudkan perangai ini, merealisasikan perangai ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan untuk keberhasilan manusia itu dimulainya dengan iman dan beramal soleh untuk dirinya sebelum mereka mendakwah yang lain. Sebelum mereka berwasiat kepada yang lain agar berpegang kepada yang hak. Dan sebelum mereka berwasiat kepada yang lain agar bersabar. Maka inilah ketetapan masalah yang pertama. Nah, ikhwan, tuntutlah ilmu, amalkan dulu. Perbagi dulu kita. Ya, ibaratkan orang mau pergi untuk menyervis mobil orang, mobilnya servis dulu. Bagaimana kita mau pergi memperbaiki mobil orang kemudian kita tidak menservis mobil kita, padahal itu kendaraan yang kita butuhkan. Bagaimana orang memperbaiki orang dirinya tidak diperbaiki. Itulah Allah mencela Bani Israel dengan ayatnya surat Al-Baqarah ayat 44. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Dan ini merupakan nasihat yang tajam. Afala taqilun, di mana akalmu? Ditegurnya Bani Israel oleh Allah Ta'ala. Apakah kalian itu menyuruh manusia kepada perbuatan baik? Sedangkan kamu lupa terhadap dirimu. Padahal kamu membaca kitab, di mana akalmu? Afala taqilun, kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kalian mencari aibnya saudaramu? Mengumpulkan aibnya dicari kesana kemari. Diambilnya dari internet. Diambilnya dari orang yang tidak cocok dengan orang. Diambilnya dari berita, dikumpulkannya. Sedangkan kalian tidak memperbaiki dirimu, keluargamu, anak-anakmu, bapakmu, kakekmu. Bagaimana kamu mencari saudaranya? Yaitu kesalahan saudara-saudaranya. Mencari kesalahan anaknya, melihat bagaimana seistrinya, melihat bagaimana anaknya. Sedangkan dirimu tidak melihat dirimu. Tidak melihat anakmu. Tidak melihat istrimu. Tidak melihat ayahmu. Dan ini adalah sifatnya orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu yatatun kanu la yatanahawna ammung karim fa'aluhu. Dilanatnya orang kafir dari Bani Israel ini, yaitu lewat lisannya Nabi Dawud alaihissalam dan juga Isa ibn Maryam, dikarenakan mereka yaitu berbuat maksiat dan berbuat durhaka. Mereka tidak mau membendung kemaksiatan yang mereka lakukan. Tetapi mereka membiarkannya, kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Dan juga dilakukan orang lain. Oleh karena itu ikhwan, ini nasihat untuk kita. Ya. Maka kontrol hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita kontrol kesalahan kita sebelum kita mengontrol kesalahan yang lain. Maka orang yang menyadari dirinya salah akan menyadari yang lain pun salah. Kalau kita salah dinasihat itu nikmat, maka orang lain pun apabila salah dinasihat itu nikmat. Kalau kita salah dikatakan ahli bid'ah, dikatakan ahli syirik, dikatakan kafir, dikatakan ya aduwallah, wahai musuh Allah, kita marah. Demikian juga saudara kita, karena mereka sama dari jenis manusianya. Manusia hendaknya berpikir. Jangan dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya terlebih dahulu. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian nasihat beliau Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili hafizahullah, fa'ala syababi ayya'tanu bi islahi anfusihim qabla islahi ghairihim. Maka para pemuda, dikatakan para pemuda ya ikhwan, karena ulama sunnah yang tua dia telah memakan garam banyak, telah memiliki ilmu yang banyak. Mereka menyadari atas kesalahan dirinya dan yang lain. Tapi para pemuda biasanya didorong dengan semangat dulu, ilmunya belakangan. Baik para pemuda, hendaknya engkau yaitu bersungguh-sungguh perhatian untuk memperbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Fa idza mastaqamu ala dzalika wa jama'u bainal imtisali li dinillahi fi anfusihim wa ta'watihim ghairahum ilahi kanu ala hadis salafi bi haqqin wa nafa Allahu bihim. Jika kita istiqamah ya memperbaiki diri kita dan sepakat untuk mendahulukan kita mengamalkan din ini, mendahulukan untuk mendakwai diri kita, kemudian baru mendakwai orang lain, maka mereka akan mendapat, maka mereka di atas petunjuk ulama salaf. Dan insya Allah, Allah akan memberikan manfaat kepada mereka. Wa kanu du'atan lis-sunnati bi aqwalihim wa af'alihim. Maka as-salafus salih ikhwan dakwanya, yaitu mendakwai manusia kepada sunnah dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Dengan lisannya, dengan dakwanya, dengan perbuatannya memperbaiki dirinya. Menunjukkan sikap yang baik. Memberikan contoh lisan yang baik. Memberikan contoh dakwah yang baik. Wa hadza la umrullahi azamul maratiba azamul maratibi allati man fuqwiqa ilaiha kana min khiyari ibadillahi manzilatan yaumil qiyamah. Demi Allah, ini adalah derajat yang paling tinggi bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang mana akan memiliki derajat yang tinggi besok pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Fussilat ayat nomor 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat 33. Tidak ada manusia yang paling baik perkataannya, yang paling manfaat nasihatnya, yang paling membawa kenikmatan di dalam jiwa orang yang dinasihatinya, melainkan orang yang da'a ilallah, mengajak manusia ilallah, ila tauhidillah, mengajak manusia untuk menjadi orang yang ahli ibadah, ikhlas kepada Allah. Ini manusia yang paling baik lisannya, bukan mengajak manusia untuk menghajar. Bukan mengajak manusia untuk membingungkan umat. Bukan mengajak manusia untuk menjauhi manusia. Tetapi da'a ilallah. Ini mulut yang paling bermanfaat. Fa'inna khairul hadisi kitabullah. Baiknya lisan ini apabila memberitahu kepada umat ini qala Allah Ta'ala. Ini waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini qalanya para sahabat dan a'immah sunnah. Inilah orang yang da'a ilallah dan manfaatnya banyak, ikhwan. Berbeda dengan orang yang da'a untuk melukai manusia, untuk menjauhkan manusia yang belum tentu manusia itu harus dijauhkan, maka akan timbul fitnah. Jadilah ikhwan, kita manusia membangun juga, jangan menjadi manusia yang merusak. Kemudian wa amila sholihan, dia mau beramal soleh. Lisannya bermanfaat. Didengarkan oleh telinga orang yang mendengarkannya. Badannya bermanfaat, dinikmati oleh orang yang melihatnya. Wa amila sholihan. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, saya ini termasuk orang yang menyerah diri kepada Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini, hum khiyaratullah wa hum safwatullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Orang yang menyeru ke jalan Allah, mimman da'a ilallah dan wa amila salihan ini wa qala innani muslimin inna minal muslimin, tergolong pilihan-pilihan hamba Allah, termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan manusia yang berhak menasihati manusia. Ya, mimman da'a ilallah, bukan da'a ila takfir. Bukan da'a ila tabdi', bukan da'a ila golongan. Bukan da'a ila partai. Bukan da'a ila kelompok, tapi da'a ilallah. Kalau antum berdakwah ilallah, ini wujudnya. Kalau berdakwah kepada kelompok, sembunyi-sembunyi nantinya. Oleh karena dakwah salafiyah, dakwah menggelar semua. Siapa yang dengki, siapa yang baik hatinya, silakan datang. Sama sekali menyampaikan dakwah tidak ada rasa ketakutan dia. Bagaimana takut menyampaikan din? Dia tidak memfitnah orang, dia menyampaikan yang hak untuk dirinya dan untuk ummah. Ini ya, Pak. Pertama ya, kita tinggalkan nasihat pertama ini. Sebelum melangkah yang kedua, kita ingat kita hendaknya memperbaiki diri dulu. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan dengan beramal yang soleh. Setelah itu silakan mendakwai orang. Jangan menghukumi dulu. Kalau hakim itu haknya Allah. Boleh kalau orang itu ahli ilmi. Bukan orang talabatil ilmi. Bukan orang yang baru belajar kemudian membid'ahkan, membaikot. Tetapi yang membaikot ulama sunnah. Yang nomor dua, ikhwan. Tsaniyan, yanbaghi an yu'lama anna ahla sunnati bihaqqin hum ahlul imtisalil kamili lil islami i'tiqadan wa sulukan. Wajib diketahui bahwa ahli sunnah wal jamaah yang benar, bukan ahli sunnah wal jamaah yang tempelan atau yang palsu. Tapi ahli sunnah wal jamaah yang benar. Hendaknya melaksanakan din ini secara menyeluruh. Baik dalam akidah maupun dalam akhlak atau ibadah. I'tiqadan wa amalan wa sulukan. Ya. Jadi upaya ini kaidah yang nomor dua. Upayakan kita itu menjadi orang yang bisa mengamalkan din secara kafah. Baik akidah atau amal ibadah atau muamalah atau akhlak. Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah nomor 208 insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam ini, menyerahlah kalian di dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi bukan hanya mulut, tetapi akidah juga kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akhlak juga kembali kepada akhlaknya ulama sunnah ahli sunnah wal jamaah atau as-salafus soleh. Ibadahnya pun harus kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah saja lalu manhajnya saja kemudian akhlak yang enggak apa-apa, pecat. Yang penting akidahnya baik. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalimat yang muncul dari orang ahli bid'ah pada zaman sekarang. Karena kita tidak pernah mendengarkan ulama dahulu. Tidak mengapa bejat akhlaknya, tahu bejat ya. Yang rusak akhlaknya yang penting baik akidah dan manhajnya. Dan itu muncul dari orang yang semangat tapi dia keliru. Dari orang yang tidak punya adab dia. Orang yang merusak barisan as-salafus soleh. Rahimahullah. Ya. Jadi ya ikhwan. Kita upayakan menjadi orang yang berakidah. Yang beramal, berakhlak. Din. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadis yang sahih. Dengan pemahaman para salaf. Hendaknya kita miliki semuanya. Wa min kusna. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rukhaili hafidhahullah. Kelirunya orang yang mengaku salaf tapi palsu. Tapi tempelan dia. Wa min kusuril fahmi. Ayadunna annas sunniya. Abis salafiyya huwa man haqqaqa i'tiqata al-sunnati. Dunal ayyanati bijawani bisuluki wal atabil islamiyati wa ta'diyati hukukil muslimina fima bainahum. Termasuk pendeknya pemahaman, dangkalnya pemikiran. Adanya orang-orang mengaku sunnah, mengaku salafi ini menduga, mengira. Barang siapa yang membuktikan, barang siapa yang meraih i'tiqad akidah ahli sunnah, sudah cukup. Walaupun akhlaknya bejat, tidak peduli, maka ini salah ya ikhwan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki apa? Akhlak. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku ini diutus wahai sahabatku, wahai umatku, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang asalnya rusak pada zaman jahiliyah. Sebelum Islam, maka Allah mengutus nabinya sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kepadamu wahai nabi melainkan agar umat itu mendapatkan belas kasihan, bukan mendapatkan sakit hati dengan datangmu, bukan mendatangkan keresahan perpecahan umat setelah datangmu. Tapi upayakan dengan datangmu itu umat menjadi bersatu dan alhamdulillah. Setelah datang din ini dan orang kafir mau masuk Islam yang asalnya mereka bertengkar menjadi bersaudara, yang asalnya menyekutukan Allah menjadi orang yang muwahhidullah, yang asalnya tindas menindas menjadi tolong menolong. Jadi akhlak adalah mulia. Jangan dikatakan akhlak tidak mengapa, bejat, yang penting akidahnya baik. Mustahil orang itu akidahnya baik, ya, kemudian akhlaknya bejat. Karena akhlak itu perwujudan dari yang ada di dalam hatinya. Jika hatinya baik, akhlaknya akan baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ini ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Jika baik satu kepal daging ini akan baik. Matanya ketika melihat, mulutnya ketika dia bicara, tangannya ketika dia mengulurkan, kakinya ketika dia melangkah, hatinya ketika dia berpikir. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak satu kepal daging ini, rusak akidahnya dia, rusak pemahamannya dia, akan rusak mulutnya. Mencaci dia, melaknat. Yang mestinya mendoakan saudaranya agar dapat rahmat, tapi dicacinya, dilaknatnya. Yang mestinya mengajak manusia kepada tauhid, mereka mengajak manusia untuk menjauhi orang menyampaikan tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata beliau? Ala wahyal qalb. Ketahuilah umatku itu hati. Hati ya kawan, tempatnya menampung akidah. Yang apabila akidah orang itu menjadi baik dia, ibaratkan mobil mesinnya sip dia, siap dia akan pergi di mana walaupun dalam keadaan posisi panas atau hujan deras dia. Demikian juga hati yang diisi dengan tauhid, diisi dengan sunnah ya ikhwan, akan muncul lisan yang baik dia, membuat lapangnya jiwa, membuat sadarnya orang bersalah, membuat kembalinya orang yang bersalah dia. Itulah dakwah beliau, dengan bersabarnya dicaci oleh orang kafir, disakiti tapi tidak membalas dengan disakiti, tidak membalas dengan cacian, dia bersabar, tetap berdakwah. Akhirnya kemenangan. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk orang bertakwa. Dan ini pelajaran untuk antum semuanya dan juga untuk saya. Jangan sampai kita apabila dihajar, apabila tidak disalami, kemudian tidak salam. Salam kepada mereka. Karena salam adalah sunnah. Berarti menunjukkan baiknya mulut kita, menunjukkan baiknya hati kita kepada orang yang disalami, sekalipun mereka tidak mau menjawab salam. Urusan tidak mau menjawab bukan urusan kita, urusan mereka. Urusan kita menyampaikan salam, urusan kita menjawab apabila kita disalami. Jadilah ya ikhwan orang bermanfaat untuk diri kita dan untuk yang lain. walaupun orang merugikan diri kita. Tetapi kalau antum berpegang dengan sunnah, maka tidak akan membahayakan kepada antum dengan dahsyatnya fitnah yang menghajar antum. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Orang-orang yang membela yang hak, zahirina alal hak, secara lisan atau perbuatan, yang mana tidak membahayakan bagi dia. Orang-orang yang menghina atau yang meremehkannya, atau yang tidak menghiraukannya. Lihat ya ikhwan, dakwahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebar seluruh dunia walaupun tidak punya muasasa dia. Dakwahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dakwahnya Albani rahimahullah, dakwahnya Syekh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah dan juga ulama yang lain, Syekh Robi dan juga yang lain, tidak mendirikan muasasa dia. Tidak mendirikan partai atau organisasi, tapi seluruh dunia. Siapa yang menyebarkan? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dihajar, dikatakan ulama khat, ulama yang lembek, tetapi Allah yang mengembangkan dakwanya. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka berkeinginan untuk membendung cahaya-cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan serangan mereka, dengan internet mereka, dengan majalah mereka, dengan surat kabar mereka, dengan CD mereka, tetapi Allah yang menghidupkan sunnah ini. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan peringatan ini dan kami yang menjaga peringatan ini. Ketahuilah ikhwan, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah walinya, penolongnya orang beriman. Berapa banyaknya para utusan yang diancam, yang dihukum oleh penjahat-penjahat orang kafir. Fir'aun laknatullah alaihi dan juga yang lainnya. Tetapi kemenangan kepada hamba Allah yang beriman. Kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemenangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemenangan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Dan ini tidaklah berhenti pertolongan Allah hanya kepada mereka, tapi akan berlanjut kepada hambanya yang mau membela dinullah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, jika kamu membela agama Allah, harus dibela dulu ya kawan. Dibela dengan tuntut ilmu dia. Dibela dengan buktikan amalan ilmu dia. Dibela dengan dakwakan, maka Allah akan memberikan imbalan yang surkum. Allah akan menolong. Dan ini tidak sedikit para asatid yang dihajar, yang dimasukkan di internet, yang dimasukkan di mana tempat, dikasetkan, tetapi Allah yang menolaknya. Ketahuilah hanya di sisi Allah semua pertolongan. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah orang mendapatkan petunjuk. Dan ini untuk sangu atau bekal kita. Di saat kita sedang sendirian berdakwah di kampung kita atau di kota kita, di cacinya, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan balaslah cacian itu dengan kalimat yang baik. Walaupun mereka menolak dari lisannya, tapi yakin hati dia, bohong dia. Sesuatu orang dilakukan baik, maka dia akan merasa dirinya itu mendapatkan kenikmatan. Walaupun mulut banyak bohong, memang mulut itu banyak dustanya daripada benarnya. Illa man rahimallah. Kemudian dilanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi nihayatil aqidah al-wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam akhir penjelasannya aqidah al-wasithiyah. Bada'an dakara usul ahli sunnati fil i'tiqad. Setelah beliau menyebutkan landasan-landasan Ahlu sunnah di dalam masalah i'tiqad. Apa kata Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah? Summahum ma'ahadihil usul. Kemudian mereka ahlu sunnah dengan landasan-landasan ini. Apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan yang baik kepada umat. Mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, mengajarkan tata cara. Bagaimana wanita yang haid membersihkan dirinya. Bagaimana wanita yang nifas. Bagaimana orang junub, bagaimana haji. Bagaimana siam, ya'muruna bil ma'ruf. Wayanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Memberantas kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kedzaliman, kefasikan, dan juga seterusnya. Alama tujibuhu syari'ati asyari'atu. Sebagaimana yang diwajibkannya oleh syariat Allah. Jadi ulama sunnah ya kawan. Setelah memahami akidah, menerima akidah dengan baik, lalu menyampaikan kebaikan dirinya itu bagaimana umat yang lain bisa baik. Kemudian berikutnya, wa yarawna iqamatal haji, iqamatal haji wal jihati wal jumu'i wal a'yati ma'al umara abraron kanu au fujaron. Dan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya mereka menunaikan haji dan jihad dan sholat jum'ah maupun sholat jamaah dan juga sholat id bersama waliyul amri. Baik mereka itu orang yang baik atau orang yang curang. Haji yang baik ikhwan bersama pemerintah. Jihad yang baik adalah jihad yang di, yaitu perintahkan oleh pemerintah, oleh waliul amri. Maka hari raya yang baik, hari raya yang disebutkan oleh pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pemimpin di permukaan dunia. Baik mereka itu orang yang baik atau orang fajir. Wa yuhafidzuna 'alal jama'ati, dan mereka menjaga salat jamaahnya. Wa yatinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka menasihati umat ini. Wa yaqtiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka meyakini, beriktikad, punya pegangan untuk mengamalkan itu semuanya dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan al marsus yashuddu ba'duhu ba'dan. Bayangkan ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat orang mukmin. Orang mukmin satu dengan yang lain bagikan bangunan yang kokoh yang menguatkan satu sama lain. Bayangkan kalau pasir itu disusun sendiri tidak kokoh dia. Batu pun disusun sendiri tidak terkokoh. Tetapi kerja sama batu ini dengan pasir, dengan semen, dengan air, dengan besi sehingga menjadi beton yang kuat, yang siap ditindih bangunan yang berat. Itu perumpamaan. Mestinya sifat orang mukmin terhadap orang mukmin yang mestinya saling bantu membantu dakwah salafiyah ini. Karena kita dihadapkan dengan serangan musuh yang banyak. Dihadapkan penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit syahwat, penyakit subuhat. Kalau kita tidak kerjasama ta'awun satu sama lain, bagaimana bisa mendakwahi mereka? Tetapi sayang sebagian saudara kita yang mengaku as-salafus soleh tetapi banyak menghajar saudaranya, baik itu dengan rasa dengkinya atau karena taklidnya. Ia dan bila andalik. Hadahumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka semuanya. Wa misluhu dan juga. Wa qawluhu dan juga. Sabdanya Nabi SAW. Tidak ditulis mungkin di dalam terjemah itu. Tapi ini cetakan yang baru. Data tambahan. Masalul mu'minina. Fi tawatihim. Watarohumihim, wataatufihim kamasalil jasadil wahidi. Idastaka minhu adwun, tada'alahu sairul jasati bilhuma wassahari. Perumpamaan orang mukmin ya ikhwan dengan orang mukmin yang lain dalam hal apa? Dalam hal kasih sayangnya. Dalam hal belas kasihannya. dalam hal kelembutannya. Kami ulang lagi. Dalam hal kasih sayangnya. Dalam hal yaitu kelembutannya. Dalam hal belas kasihannya. Bukan dalam hal permusuhannya. Bukan dalam hal bencinya. Tetapi Allah meletakkan orang mukmin tawadu. Tarahum ta'atuh. Diibaratkan apa? Kama salil jasadil wahid. Seperti anggota badan yang satu. Idza staqa minhu adwun, apabila ada salah satu anggota badan yang sakit, entah itu matanya, tadaa lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar, semua anggota badannya panas, ikut panas dia, dan juga ikut tidak bisa tidur malam. Ini jasad ya. Jadi mata sakit bukan tangannya menamper, matanya tidak. Kakinya sakit, mulutnya pergi ke dokter bicara dia. Dan mulutnya juga mau menelan obat yang pahit untuk kebaikan kakinya. Karena suatu saat kakinya ini sehat, mulutnya sakit, kaki akan membantu dia. Ikut pergi pula ke dokter dia. Itu gambarannya. Dan itu nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sama kaum muslim. Mestinya kita saling senang menyenangi. Saling belas kasihan, saling lembut, bukan kasar kepada kaum muslimin. Lalu lunak kepada orang kafir. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang yang beriman bersamanya itu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga pengikutnya yang mulia asyiddau 'alal kufar, keras dengan orang kafir, tetapi ruhamau bainahum, belas kasihan sama kaum muslimin. Keliru dinasihati. Sakit dikunjungi itu haknya, hakul muslima 'alal muslimin sittah. Ya, dia mengundang yang hak kita datangi undangannya. Menyampaikan salam kita jawab salamnya. Dia meninggal dunia, kita rawat jenazahnya, kita sholati, kita kubur di kuburan kaum muslimin. Kalau kita terapkan kehidupan kaum muslimin, as-salafus sholihin, ikhwan, sesuai dengan sunnah, masya Allah, umat akan melihat. Oh gitu ya salafus sholih ya. Baik mulutnya dia. Ramah dia. Dengan orang tua juga ramah dia. Ketika lewat di mana, di belakangnya apa, di depannya dia. Ya. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan orang yang lanjut umurnya dan juga semisalnya? Nikmat ya ikhwan. Umat akan tahu ini loh Islam. Tetapi kita diuji oleh Allah. Saudara-saudara kita banyak yang memeranginya. Tapi kita harus bersabar. Karena ini memang fitnah di akhir zaman. Tetapi ya ikhwan, fitnah bagaimanapun besarnya akan tumpas dan hancur dengan ilmu. Dan hancur dengan kesabaran. Yakinilah, karena itu sudah merupakan kehendak Allah Ta'ala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka-mereka menjadi imam di permukaan bumi ini karena satu, dia bersabar. Tidak emosi ketika dia dihajar, ketika dilukai, ketika difitnah dia, tapi dia mohon kepada Allah. Dan dia tetap sikoh di atas yang hak. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberi khalifah, menjadikan umat berkuasa di permukaan bumi ini karena dua perkara. Kesabarannya ketika menghadapi musibah dan karena tabahnya, sikohnya di atas yang hak ketika datang syubhat kepada mereka. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh, wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala, maka al-sunnah memerintah kita bersabar ketika ada bala, ya kawan. Bala kita dikatakan demikian, bala dikatakan ustaznya demikian, kita tidak perlu sakit hati. Banyak orang mengatakan ini fulan-fulan begini, tapi kita tidak perlu menanggapi. wa syukr indar raha, dan bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan. War ridha bimurril qadha, dan kita ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Wa yad'una ila makarimil akhlak, dan ahli sunnah wal jamaah ikhwan as-salafus saleh mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan mengajak kepada amal yang baik. Wa yaqtaqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu berpegang dengan berkeyakinan dan berpegang dengan makna hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, perhatikan ikhwan. Paling sempurna orang mukmin itu apanya? Imannya. Paling sempurna orang mukmin iman, karena iman itu satu saat kurang, menengah, hilang dan sempurna. Apa itu ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka orang yang baik akhlaknya akan baik akidahnya, dan akan baik mulutnya, dan akan baik pula matanya dia, akan baik pula telinganya dia, dan akan baik pula ketika berhadapan dengan manusia. Ya. Jadi kalimat yang pendek, wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi lapangnya dada dan enaknya pandangan, dan juga manusia akan tertarik dengannya apabila kita memiliki akhlak yang mulia. Kami ulang lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seseorang yaitu paling baiknya akhlaknya, bukan paling banyaknya mahajarnya, bukan paling banyaknya membencinya atau marahnya atau memboikotnya dia, tetapi yang paling banyak akhlaknya. Tunjukkan ikhwan akhlak yang mulia, bukan riya, tetapi menunjukkan nikmat dari Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, maka nikmat dari Rabbmu itu ceritakan. Fashhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini orang muslim, kami ini salafi. Lihat mulut, lihat tangan saya, lihat apa yang dikerjakan oleh mata saya, lihat apa yang didengar oleh telinga saya. Tunjukkan ikhwan dakwah kita dengan perbuatan, dakwah kita dengan akhlak yang mulia, biar orang kafir dia masuk Islam karena kemuliaan din Islam. Biar orang-orang hizbi, orang-orang fanatik, orang haroki dia paham, ya, bahwa ini Islam, sehingga menjadi panutan untuk orang awam. Sementara as-salaf sekarang difitnah, kenapa? Berpecah belah. Padahal bukan manhaj yang berpecah belah, tapi manusianya yang banyak palsu. Dia mengaku dirinya salaf, tetapi untuk menghantam as-salafus saleh. Iya dan bila andalik. Nomor tiga ya. Inna minal maqasidil azimah allati khassa alaihi al-islam hidayatal khalqi ila hadatin. Ini kaidah nomor tiga. Termasuk tujuan yang paling besar disebarkannya Islam ini, diturunkan Al-Quran ini, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Apa itu? Bagaimana kita bisa menjadi sebab orang lain itu mendapatkan petunjuk. Hidayatul khalqi ila hadatin. Bagaimana orang lain dia mendapatkan kenikmatan Islam itu sebab dari ulah kita yang baik. Hidayatul khalqi ila hadatin. Tunjukkan din ini kepada manusia. Dakwai manusia ini, ikhwan. Jadi setelah kita memperbaiki diri, kemudian setelah kita mengamalkan din secara kafa, bagaimana kita bukan menjadi orang bermanfaat untuk diri dan keluarga, tetapi tetangga bisa merasakan nikmatnya. Ibaratkan orang masak, ketika kita tahu lapar kita makan, keluarga kita makan, tapi melihat jerih payah tetangga kita yang miskin, kelaparan, kehausan, bagaimana dia bisa minum dari air yang kita minum? Bagaimana mereka bisa merasakan makanan dari masakan yang kita masak? Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, jika engkau hei kaum muslimin masak daging, maka perbanyaklah kuahnya untuk diberikan kepada hak tetangga. Jika tetangga berhak untuk kita kasih kuah untuk memenuhi kebutuhan perutnya, maka bagaimana tetangga tidak merasakan nikmatnya iman untuk perbaikan hatinya? Karena ghadaul qulub ya ikhwan, makanan dalam hati ini lebih banyak dibutuhkan daripada makanan perut, makanan untuk perut. Karena manusia makan terbatas, satu piring kurang, dua piring, tiga piring sudah tidak ada tempatnya. Tetapi hati setiap detik dia butuh makanan untuk memperbaiki akidahnya. Orang beribadah butuh ilmu, berkeyakinan butuh ilmu dia, berdakwah butuh ilmu, membeli barang butuh ilmu. Tapi orang beli barang bukan butuh makan dia. Menasihati orang butuh ilmu dia. Berbuat baik kepada si suami butuh ilmu. Berbuat baik kepada istri butuh ilmu. Maka berilah makan mereka dengan ilmu. Yaitu kita datangi tetangga itu dengan baik. Kita nasihati. Jangan diolok-olok. Dan nasihat itu banyak, ikhwan. Barangkali mereka belum bisa menanggalkan gambar-gambar yang ditempel di tembok-temboknya. Mungkin kita bisa menasihati yang lain. Karena memberantas kemungkaran sedikit demi sedikit. Al-Quran diturunkan untuk umat ini bukan keseluruhan. Tetapi tahap munajjaman. Satu persatu. Kepada beliau, na'am. Secara keseluruhan. Untuk beliau yang kepada umatnya bertahap dia. Bagaimana kita menjadi sebab menjadi baiknya umat? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, ketika sahabat Ali dipilih oleh beliau sebagai panglima perang untuk berperang di tengah masyarakat yang kafir, bukan disuruh menembaki mereka dan bukan disuruh mengebom rumah-rumah mereka atau gereja-gereja mereka, tetapi disuruh mendakwahi dulu. Serulah mereka kepada Islam. Dan ini dakwah sunnah. Bukan dakwahnya orang kafir. Yang mereka merusak, menjajah. Tapi Islam berperang untuk mendakwahi. Bukan untuk menumpahkan darah dulu. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau perang dengan siap tenaganya, senjatanya dan hartanya. Diingatkan. La ayyahtiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurina. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada salah seorang dengan sebab dakwahmu, hai sahabat Ali. Sebab dakwah ya, Tuhan. Karena orang mendapatkan petunjuk, dia itu dengan sebab. Maka itu lebih baik bagimu, hai sahabat Ali. Daripada unta merah. Daripada dunia yang mulia. Karena kalian mati tidak membawa dunia ini. Tapi meninggal dunia membawa amal yang soleh. Bayangkan kalau kita bisa mengajak tetangga, bisa mengajak kawan kerja, bisa mengajak teman bekerja, satu saja. Dia asalnya tidak menuntut ilmu, menjadi menuntut ilmu, pahala kita akan mendapatkan pahala tidak terputus. Dia asalnya malas sholat, menjadi sholat, dia giat sholatnya di masjid, kita mendapatkan pahala. Berbeda, dan belum lagi kalau si orang ini nanti berdakwah kepada orang lain. Maka kita akan mendapatkan pahala. Semisal orang yang kita dakwai dan semisal orang yang didakwai oleh mereka itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak perlu dikirimi Yasin. Dikirimi Fatihah. Karena kita semuanya sholat. Kita sebanyak menuntut ilmu sebabnya dari beliau. Maka beliau akan mendapatkan pahala terus. Tidak terputus. Tidak perlu kita kirim Fatihah sedikit. Kirim Fatihah. Tapi dengan sholat kita dapat pahala beliau. Dengan istiqomah kita dapat pahala beliau. Dengan berdakwah kita, kita dapat pahala. Karena asal yang berdakwah adalah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang nomor tiga ini ya, kawan. Upayakan kita ini menjadi manusia yang bisa mengajak kepada manusia kepada din yang kamil, mendakwai orang, menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah. Upayakan sholat kita menjadi tiru oleh orang, upayakan wudhu kita ditiru oleh orang, upayakan jual beli kita menjadi uswah tuntunan bagi umat, upayakan lidah kita didengar oleh orang lain bermanfaat sehingga dia bisa mendekat dengan kita. Apa katanya Syekh Ibrahim bin Amir Khayli hafidahullah, fa'ala man mannallahu alaihim bil hidayati ila sunnah hayyah rusu ala da'wati man dhalla anha au qassara biha fiha ila tahqiqiha. Maka bagi orang yang diberi karunia oleh Allah berupa petunjuk sehingga mengenal sunnah ini, hendaknya bersungguh-sungguh mendakwai orang yang tersesat. Hendaknya bersungguh-sungguh mendakwai orang yang kurang perhatian dengan din ini. Bagaimana orang yang belum mendapatkan hidayah, kita dakwai. Orang belum mengenal tauhid, kita sampaikan tauhid. Orang sudah mengenal tauhid, bagaimana dia rajin sholat untuk di masjid. Upayakan kita ikhwan berdagang yang bermanfaat, yang menguntungkan pembeli dan juga penjual, yaitu berdagang dengan dakwah, berdagang dengan menyampaikan din, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu dagangan atau perniagaan yang bisa menyelamatkan dirimu dari kerugian? Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, melaksanakan rukun iman yang enam dan juga Islam, ya Allah. Ini adalah dagangan yang berlaba. Yang mana kita meninggal dunia, itu hasil yang kita bawa. Sedangkan rumah, sawah, pabrik yang lain meninggalkan kita. Tapi amal soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, yang berupa bangun atau yang lain, itu pahala yang kita bawa nantinya. Pada saat kita dipanggil oleh Allah, yang Allah tidak memberitahu kepada kita kapan waktunya dan kapan harinya, tapi sudah siap untuk menghadap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya ikhwan, upayakan kita menjadi sebab orang itu bisa menerima yang hak. Dakwai orang kafir dengan Quran, dengan sunnah. Dakwai orang Islam dengan Al-Quran dan sunnah. Wa ayyabdhulu, katanya Syekh di sini, kullal asbab al-mumkina fi hidayatin nas. Dan hendaknya orang yang diberi karunia oleh Allah berupa petunjuk ini, pemahaman salaf ini, mereka berusaha dengan menggunakan semua sarana yang menjadi sebabnya orang itu mendapatkan hidayah. Wa taqribi qulubihim liqabulil haq, dan mendekatkan hati mereka untuk menerima yang hak, bukan menjauhkan hati. Begini maknanya, ya kawan. Contohnya, kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, punya duit belikan kitab, berapa ini kasihkan sama dia. Kalau dia tidak bisa membaca kitab, telinganya dia tajam mendengar, dia punya kaset, belikan kaset dia. Kalau dia punya VCD, maka belikan VCD tentang masalah tauhid, karena itu lebih enak, dia bisa mendengar sendiri. Kalau memang mereka itu suka membaca dia, maka belikan majalah dia, 10.000, ya ikhwan. Kalau dia baca dapat satu yang ini sunnah yang dia mengamalkan, bukan hanya 10.000 pahala yang kita terima, tapi jutaan yang kita terima. Tidak sedikit orang itu menerima dakwah dengan beberapa sebab. Kalau kita punya, yaitu kita punya ahli komputer, ya, untuk menginstal yang lain, ada teman Semarang itu, ya, dia mualaf baru saja dia ahli komputer. Itu ya, CD-CD-nya Ustadz Sunnah itu dimasukkan ke harddisk-nya. Nanti kalau kamu ingin selamat ya, sisihkan waktu 1 jam sebelum mana. Baca dulu ini. Ini ada CD-CD. Loh kok masuk? Iya, baca dulu dia. Sehingga dia tanya di mana, beli di mana CD ini. Siapa yang menyampaikan ini? Saya ingin mendengarkannya. Padahal ya kan, berapa lamanya kita memasukkan di hardis. Memberitahu ini insya Allah menjadi kebaikan dan Allah akan melindungi dirimu. Didoakan menjadi sebab dakwah. Ada lagi di warung-warung mungkin atau di restoran kita. Ya, kita titipkan majalah. Satu atau dua. Ini daripada mereka dititipi dengan koran-koran, barangkali ada orang membaca. Ya. Sampaikan dia, barangkali menjadi sebab orang itu mendapatkan petunjuk. Karena dakwah itu bermacam cara. Tapi itu semuanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siti Kasid yang lain merupakan penyambung dari lisan orang bicara. Demikian juga radio. Tidak sedikit manfaatnya, Irfan. Ketika kita menyampaikan, dicaci maki. Ini dakwah apa macam-macam, kita bersabar. Masuk SMS, marah terus. Apa? Setelah itu 4 hari 5 kali, Ustaz, saya minta maaf, Ustaz. Memang yang benar ini, Ustaz. Kita tidak marah. Bayangkan kalau kita balas SMS dengan marah, alangkah ruginya kalau dia mau sadar. Tetapi kalau kita tidak marah, betapa manfaatnya nasihat orang yang bersabar. Ya. Banyak ya, ikhwan. Ya. Demikian juga kita bisa menyampaikan dengan teman pakai SMS dengan bagus. Ini waktunya sholat. Ya. Gimana? Ini waktunya taklim. Kita punya sepeda motor. Apa perlu kami jemput? Berdakwah ya, ikhwan. Tidak, saya sudah ingin sepeda, ingin pergi. Berapa kalimat yang kita ucapkan, tidak ada 5 menit atau 1 menit, tapi pahalanya bermenit-menit kita mendapatkan. Itulah maknanya, hendaknya kita, ya, orang kaya bisa berdakwah dengan duitnya. Orang punya kedudukan bisa berdakwah dengan kedudukannya. Tidak sedikit orang yang punya pabrik, dia punya peternak ya, Pak. Dia ternak dia. Ini karena kita di sini juga banyak pegawai. Dia ternak ayam, pegawainya itu dibelikan fakul masjid semuanya. Suruh ngaji dia. Ada lagi juga pabrik micin juga di Sidoarjo sana. Orangnya mu'alaf, baru masuk Islam dia. Ngasih mobil saya, mobil Peugeot tahun 504. Ini Ustaz untuk ini, barangkali bisa diperbaiki. Itu semua pegawainya, padahal dia mu'alaf dia. Beli majalah yang lain, dikasih dia. Diajak, dalam satu mobil diajak dari Malang menuju ke Mojokerto dia. Berdakwah ya, Pak. Ya, berapa bensin yang terbakar untuk mengantarkan mereka, tapi berapa pahala yang mereka beroleh. Upayakan kita bermanfaat. Hidayatul khalqi ila haladin. Baik. Kemudian juga ya ikhwan, kita mendakwai mereka itu dengan bahasa yang lembut. Jangan nanti kita di hadapan ini, pernah saya dihadapi dengan para sebab semangat karena jenggotnya panjang dia. Ada pengurus di sini dia. Jenggotnya dicukur. Ustaz, bagaimana hukumnya mencukur jenggot? Saya tanya, kenapa enggak tanya hukum yang lain? Kenapa tidak bertanya hukum yang lain? Ini tidak punya adab dia. Balum itu benar. Seperti makan ini loh, cekek, kata bahasa Jawa. Lain silahkan minum. Sama-sama ya, Tuan. Tapi dengan tekanan yang keras, dengan lembut lain. Kehausan kamu ya, minumlah. Lain dia. Tapi kalau dengan lembut, beda bahasa saja, ditekan dengan dilembutkan. Tapi orang mukmin senang dilakukan dengan lembut. Karena itu ingatlah pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun. Alaihi salatu wassalam. Apa katanya Allah Ta'ala? Idhaba ila fir'auna innahu toho. Fakula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini utusan Allah yang ahli tauhid. Pergilah kamu kepada pemimpin Fir'aun itu. Dia itu taghut. Dia itu mengatakan dirinya Tuhan. Sebagaimana Allah menjelaskan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Paling puncaknya orang berbuat syirik. Dan paling presidennya orang berbuat kufur dan syirik dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya bukan ambil racun dia. Ya. Ambil bom dia, bukan begitu dia. Karena dakwah itu bukan merusak, dakwah itu memperbaiki. Apa katanya Allah Taala? faqula lahu qawlan layyina. Ini ayat Al-Qur'an ya ikhwan, jangan dihapus. Jangan diganti dengan orang-orang yang emosi. Jangan diganti dengan jihad palsu. Apa pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam? Maka berkatalah kamu kepadanya dengan perkataan yang lembut. Dalam ayat yang lain, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa mengambil peringatan. Barangkali karena peringatan, karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan datangnya dari kita. Kita hanya menyampaikan wa ma 'alaika illal balaghul mubin, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya. Tidak ada kewajiban bagimu hai Nabi melainkan hanya menyampaikan. Masalah urusan hidayah itu haknya Allah Ta'ala. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia itu mau mengambil peringatan dan mau sadar dia. Ini ya kawan, tidak menjamin bahwasanya orang menasihati pemimpin mesti harus diterima. Tetapi adab, akhlak menasihati waliul amri bukan digelar di tengah masyarakat. Bukan masuk di dalam internet, bukan masuk dalam surat kabar. Bukan di atas mimbar, itu bukan menasihati tapi menghibah, karena tidak ada presidennya. Tidak ada waliul amrinya. Tapi namanya nasihat didatangi dan dengan bahasa yang halus. Bayangkan ini manusia yang sudah rusak akidahnya. Yang ditetapkan di neraka akhir hidupnya. Tetapi Allah memerintah. Faqula lahu qawlan layyina. Maka bagaimana dengan orang yang dia beragama Islam? Bagaimana apabila itu para da'i? Makanya beliau menjelaskan di sini. Fa'amarallahu. Bimukhatabati man akhbara an tuhyanihi. Maka Allah memerintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam agar mewawancarai, agar menasihati orang yang puncaknya dia berbuat dosa. Wa alima annahu yamutu alal kufri tetapi billin, dan dia tahu bahwasanya dia akan mati dalam keadaan kekafiran, tetapi Allah menyuruh hendaknya membicarai orang itu, mendakwai orang itu dengan lembut. Ini musuh Allah ya ikhwan. Harus disampaikan dengan lembut. Karena kita bukan ingin merusak. Bukan ingin membuat manusia lari. Tetapi ingin membuat orang itu dekat. Kalau kita jual barang. Ya, mata kita hanya mendelik begini. Atau menajamkan mata. Bermuka yang hitam dan tangan kita menunjukkan marah. Bagaimana orang mau menawar? Makanya sekarang penjual-penjual harus memasang wanita yang mensem-mensem. Dan tertawa dia supaya tertarik dia. Restoran-restoran dipasang wanita-wanita yang cantik. Ya, bersabar, berlemah lembut dia. Mau apa? Diantarkan. Ya, di mana tunjukkan? Pramugrani dipasangnya. Karena untuk menggait. Untuk mendekatkan orang. Cuma mereka dengan jalan yang haram. Kalau orang ingin berkeuntungan duniawi. Dagangannya lah. Biar beruntung. Biar laku ya kawan. Pakai bahasa yang lembut. Promosi-promosi yang lembut. Bagaimana orang mengajak orang untuk memperbaiki hatinya dengan kasar. Maka ini mestinya dibutuhkan lebih lembut. Karena kita memperbaiki hati bukan memperbaiki badan. Orang yang sakit datang ke dokter bukan langsung dikasih obat dia. Dan bukan dengan dosis yang tinggi agar mati dia, tidak. Tetapi dilihat dulu. Diturunkan dulu panasnya dia. Dicek dulu pernafasannya. Diturunkan dulu gulanya dia. Sampai terakhir dia mau dioperasi. Ini dokter fisik, bagaimana dokter jiwa? Yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan dokter jiwa ulama sunnah ini lalu berbuat kasar mulutnya kepada umat. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwan, ya perlu kita memahami dalam din ini. Rahmatnya Islam bagaimana bisa dirasakan oleh semua umat? Wa kadzalika mukhatabatul mad'uwina, katanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Bil alqabi allati tatanasabu ma'a makanatihim. Demikian juga hendaknya para dai ini memanggil orang yang didakwai ini dengan gelar-gelar yang sesuai. Jangan dipanggil ya adu Allah. Ada lagi saya itu dipanggil itu loh Pak D. Tapi enggak apa-apa. Pak D itu bapak yang gede. Datang ke sana kemari Pak D itu loh kok begitu dia. Sampai murid-murid masyarakat datang, ya enggak mau saya enggak sakit, kenapa kalian sakit, biarkanlah dia. Nanti kan berhenti sendiri, enggak mau berhenti ya enggak apa-apa. Ya. Bukan mengatakan, ya kuradi, ya yang lain enggak. Ya iblis, ya syaitan, bukan. Loh, Rasulullah SAW menulis surat ke Raja Heraklius, ini kan orang kafir, orang Nasrani dia. Apa katanya ilahi Heraklius? Adimi Romawi kepada Raja Herakles, pemimpin Romawi, disebut pemimpin Romawi, disebutnya ikhwan. Ini bukan wala, ya. Tapi orang perlu disebut kedudukannya supaya dibedakan dengan orang biasa. Wakana yakni Abdullah ibn Ubay bin Salul bi Abi al Habbab, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan kepada tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Abil Habbab, tidak dipanggil Abu Jahal, Abu Neraka bukan, Abu Jahannam tidak. Lalu sekarang dai ada yang mengaku dirinya as-salafus salim, manggil orang gampang saja dia. Na'udzubillah min dzalik, di mana adabnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya Raja Heraklius dengan raja Ilahi Rokla Adhima Rum. Adhima Rum, wahai kepada ini kepada Raja Heraklius pemimpin Rum. Dipanggilnya tokoh munafik yang membenci kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dipanggilnya Abil Habba, tidak dipanggilnya Abu Jahannam dan juga semisalnya. Dan ini contoh untuk kita semuanya ikhwan. Oleh karena itu kita hendaknya menjadi orang yang bagaimana menjadi sebab orang itu mendapatkan petunjuk. Yang nomor 4. Rabian, qala Syekh Ibrahim bin Amir Khaili, hafizahullah. Yanbahi li talabil ilmi, li talabatil ilmi, khususan ad-du'at minhum. Maka wajib bagi penuntut ilmu, utamanya para dai, ayu fariku bainal mudarati wal mudahana, supaya membedakan antara mudara dengan mudahana. Nanti akan dijelaskan makna mudara dan mudahana. Fal mudaratu matlubatun, maka mudara itu wajib, wajib kita ambil, wajib kita miliki. Wahia muta'alliqatun billin fil mu'amalah. Mudhar itu maknanya berhubungan dengan lembutnya kita bergaul dengan orang. Ya. Jadi lembutnya kita bukan kasar kita. Bukan kita tidak berani dengan mereka. Bukan kita memuji kejahatan mereka, tidak. Tapi bagaimana kita mensiasati orang yang berbuat zalim itu bisa menerima yang hak, tidak lari. Bisa menerima yang hak, bukan membiarkan yang kafir, yang kufur atau yang musyrik, tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi orang berbuat jahat, dia bisa menerima nasihat kita dengan kelembutan lisan kita, itu namanya mudharat. Bersiasat kita, mencari jalan yang lebih selamat, yang tidak menyalahi sunnah, sehingga orang itu bisa menerima yang hak. Bukankah dakwah Rasulullah SAW berbeda-beda? Menghadapi orang kafir, menghadapi orang munafik, dan menghadapi orang yang ingkar, menghadapi orang yang menerima yang hak. Beliau menjelaskan mudaratun nas, bagaimana disebutkan di dalam, yaitu kitab Lisanil Arab, mulayanatuhum wa husnu suhbatihim wa ihtimaluhum li'alla yanfiru minka Ya. Ini makna mudarat dan ini pegangan untuk kita semua para da'i. Dan juga para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudaratun nas itu maknanya bagaimana kita bisa berbuat lembut kepada yang kita dakwai. Dan bagaimana kita bisa bergaul mereka dengan baik. Dan bagaimana kita itu bisa bersabar atas gangguan mereka. Supaya mereka tidak lari. Nah itu namanya mudar wajib. Ada orang yang sifatnya dia minum khamr. Kalau kita datang kamu di neraka loh, minum khamr, larikan dia. Ya enggak apa-apa neraka saya tepati sendiri. Apa maumu? Selesai. Ya, tapi kalau kita ayo sholat dulu. Karena dia tidak waktu itu belum minum dia. Gimana kalau kita sholat? Kita dakwah dia sholat. Dia mau sholat ya. Dia mau sholat kan dapat pahala. Tentang urusan dia minum khamr kan dosa dia. Tapi satu saat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah, menghentikan perbuatan keji dan juga mungkar. Satu saat orang akan meninggalkan khamr karena kita bisa mendakwai mereka. Ada orang berjudi. Ya. Jangan katakan judi ini dosa, neraka. Ya, tahu enggak kamu? Gimana akalmu? Ya. Katakan di otak ini kan. Tapi ada orang demikian. Kamu tidak tahu ya judi itu berdosa. Maka kita alihkan. Yuk, kita punya pabrik ini. Mau kerja dengan saya? Ya, saya upayakan dulu nanti dapat kerja. Ini sekarang makan dengan saya enggak apa-apa dulu. Kita carikan kerja. Ini kan dakwah ya. Wah. Bagaimana orang pergi dari mana tadi? Berjudinya menuju pergi ke kerja. Itu namanya mudharah. Dia meninggalkan perkara yang disenanginya tidak dengan sakit hatinya. Tapi tadi matanya sudah memandang tajam. Tangannya menempel lagi. Karena menganggap dia lebih kuat badannya. Dia kurus orangnya. Dan mengatakan kamu tidak berakal ya. Maka bagaimana orang mau menerima. Ibaratkan orang yang minum tadi dia haus. Lalu dikata-kata dengan kata yang tidak enak. Lebih baik dia tidak minum. Daripada minum sakit hati. Hatinya. Ya kawan, manusia punya perasaan yang sama. Jika antum. Jika kita semuanya. Dilakukan dengan lunak. Senang apa tidak senang? Senang. Maka lakukan orang lain dengan lunak. Jika kita dicaci maki. Marah. Maka jangan mencaci orang lain. Sehingga dia marah. Sama ya kawan. Fitrah manusia. Wal mudahanatu sedangkan mudahana. Madmumatun itu tercela, haram hukumnya. Wa ya muta'alliqatun bid-din. Yaitu yang mengorbankan agama. Ya, jadi datang kepada orang penjudi gini, enggak apa-apa kamu berjudi karena kamu masih sholat. Nah, itu kan lain kan. Enggak apa-apa masih sholat. Oh, infakmu banyak kok. Enggak apa-apa juga. Itu namanya mudahana. Yaitu mudahana ini haram. Jadi menjilat dia. Mendiamkan kemungkaran. Sehingga orang merasa senang dengan kemungkaran. Nah ini yang dilarang. Oleh karena itu orang kafir berkata kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga berharap. Disebutkan di dalam surat Al-Qalam. Wattu lau tudhinu fayutihinu. Mereka berharap kalau kami itu. Bersikap lunak sehingga mereka itu lunak. Ya. Berharap mereka itu bisa datang kepada tempatmu. Sehingga nanti mereka datang ke tempatmu. Maunya diaturnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah pagi kamu menyembah Tuhan-Tuhan saya patung ini. Saya sore nanti akan menyembah Tuhanmu. Turun ayat lakum dinukum waliyati. Ya. Jadi mudahana membiarkan kemungkaran. Apalagi memuji orang yang berbuat jahat. Disebabkan karena dia masih beramal soleh. Maka ini haram hukumnya. Tetapi kalau mudharah itu tadi ya kawan. Bagaimana orang itu bisa menghentikan kemaksiatannya. Dengan jalan yang lembut dan dia lapang hatinya. Ada orang yang mau datang ke kuburan. Mau dia yaitu berziarah kubur. Nah, ya. Sudah diketahui harinya. Nah, kita datang. Wah. Saya dapat berita ini. berita bagus sekali. Tempat sana ada taklim. Dan kita akan bertemu dengan kawan-kawan kita. Bahkan mungkin juga bertemu dengan saudara-saudara kita. Barangkali bapak punya saudara-saudara. Oh iya saya punya saudara. Ayo kita bagaimana ke sana. Memalingkan dari tempat dia pergi ke kuburan kepada urusan taklim. Termasuk mudharat. Jadi upayakan nomor 4 ini. Bagaimana kita bisa mensiasati. Orang yang kita dakwai itu bisa dekat dengan kita. Atas kebaikan lisan kita dan sikap kita. Karena mendakwai itu maknanya mendekatkan orang. Kalau berbuat kasar membuat lari orang dia. Falmudari katanya Syekh Ibrahim bin Amir Khairi hafizahullah. Falmudari yalinu bil fil muamalati min ghairi ayyatanawala an syai'in min dinihi. Maka orang melakukan mudara yang bersiasa dia lunak. Ketika bermuamalah dengan orang. Tetapi tidak mengorbankan agamanya sedikit pun. Sedangkan wal mutahinu yataqarrabu linnasi bitarki syai'in minaddin. Sedangkan mutahin, pengecut adalah orang yang mendekati orang. Mendekati penguasa, mendekati kursi. Dengan membuang agamanya. Yang asalnya dakwah tauhid. Ketika naik di kursi, dakwanya dakwah duit. Nah, diingatkan kita oleh Allah Ta'ala. Ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Yang mana di dalam surat Al-A'raf 175-176. Baca sendiri nanti. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu faqana minal ghawir. Bacakan wahai Nabi ceritanya. Orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala itu ulama. Tetapi mereka tinggalkan dakwah ilmu itu. Lalu mereka diikuti oleh syaitan. Lalu mereka rakus urusan duniawi. Iyadan bila andali. Asalnya dakwah tauhid malah dakwah mengumpulkan orang. Ya. Jadi dakwah tauhid ikhwan, dakwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dakwah yang menjadi sebab orang itu masuk di dalam surga. Menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah, menjadi bersatunya umat. Sebaliknya dakwah syirik, dakwah bid'ah, dakwah hizbi, memecah belah umat. Iyadan bila andali. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Wa arfaqahum bil ummah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada umat. Arfaqahum bil ummah ya ikhwan. Wa hadha yumassilu janibar rifqi wal lin min hatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perwujudan lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi musuh-musuhnya, lihat ketika melihat Abdullah bin Ubay bin Salul yang itu tokohnya orang munafik mau dibunuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau berpikir kawan-kawannya sudah banyak masuk Islam dan baru masuk Islam. Kalau dibunuh tokohnya ini, maka mereka akan murtad kembali. Maka beliau berlaku lunak, berlaku lembut. Sampai meninggal dunia pun bajunya diminta oleh Abdullah, yaitu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perbuatan baik, bukan wala. Kalau ada orang kafir dia telanjang minta baju kasih ya ikhwan. Itu bukan wala. Tapi itu perbuatan baik. Tahadu tahabu. Berilah hadiah, akan timbul kesenangan dalam hati. Baik. Fa'ala talibil ilmi. Ini nasihat beliau. Mura'atul farqi bainal amraini. Maka penuntut ilmu harus membedakan dua perkara ini. Ya jangan sampai kita sama ratakan. Jadi kalau ada ustaz kok datang kepada orang ahli bid'ah. Mubtadi' dia. Jangan gampang minta datang. Apa mungkin dia menagih utang. Apa tidak boleh? Ya. Apa tidak boleh orang menagih utang? Atau mungkin dia sedang membeli barang. Sekali duduk dengan mereka dikatakan mubtadi. Nah kalau kita naik pesawat duduk dengan siapa? Dengan orang ahli sunnah? Dengan orang kafir? Dengan orang Belanda? Dengan orang Amerika? Karena mereka banyak duitnya. Apa kita dikatakan seperti mereka? Na'udzubillah min dzalik. Kita kan ke pasar, apa pasar ada asal pasar salafus soleh semuanya. Astagfirullah. Ya. Pasar macam-macam. Ya. Ada orang kafir, ada orang tidak sholat, ada orang menyampaikan bid'ah. Kita ke pasar jual beli. Ya, bukan menyembah bid'ahnya mereka. Maksiatnya mereka tidak habis membeli pulang. Ya. Ini kadang-kadang mata mereka melihat, loh, si dia duduk dengan mereka loh. Dia berdakwah, dia diorganisasi. Belum berdakwah, Yaqwan Allah mengatakan, ya ayuhan nas. Saya ini dituduh apa? Dituduh sururi. Tapi saya diam aja. Ketika ada SMS menelusuri, kapan kamu membahala dengan saya? Karena tahu orangnya ini orang tidak benar. Hidupkan teleponmu, saya akan telepon. Dimatikan dia. Dan menunjukkan tidak beres. Kan? Itu loh dia dakwah di Muhammadiyah. Berdakwah ya ikhwan. Itu kan orang muslim. Dituduhnya dia berdakwah dengan mana? Allah mengatakan. Kul ya ayuhal kafirun. Bahaya nabi dakwah orang kafir itu. Bapak dia orang kafir kita di rumah orang kafirnya di Sulawesi sana kita di sini gitu. Ya tidak. Namanya dakwah datang dia. Kul ya ahlal kitab. Katakan wahai ahli kitab. Mendakwai ahli kitab. Ya ayuhan nas. Mendakwai manusia. Kita bukan mendakwai kera. Bukan mendakwai kambing digi. Manusia dia. Manusia itu macam-macam. Yang ada yang ahli bid'ah, yang ada ahli syirik, ada yang awam. Ada yang ahli sebat, ada yang haroki, ada orang sufi. Falsafat yang mendakwai. Orang mendakwai itu bukan walak kepada mereka. Rasulullah SAW didatang orang kafir bukan diusirnya. Hei kamu kafir, pergilah kita. Karena kita mendakwai. Dilakukan dengan lembut. Barangkali ada manfaatnya ibaratkan orang dagang. Tidak mengapalah orang itu berkali-kali datang. Tidak mau membeli barangkali sekarang mau membeli dia. Ya, maka kita ya kan harus memahami diri. Dan jangan gampang menuduh orang. Berikutnya. Fa'inna minan nas. Man qad yadhunnu anna mutaratan nasi. Warifqa bihim dhu'fun fit din wa tamyi'un. Nah. Ini kata beliau. Karena memang pernah terjadi. Ada sebagian manusia mengira, menduga bahwasanya berlaku mudarat, berlaku lembut kepada orang-orang yang sifatnya berbuat jahat itu. Dikatakan, oh ini lemah agamanya, lembek dia, mumayyik dia, tamyik, enggak kuat dia, enggak berani dia. Orang berani itu bukan berarti orang yang kuat badannya ya kawan. Laisa sadidu bisurwah. Bukanlah kuat itu yang pandai gulat. Tetapi orang yang mampu menahan dirinya dari nafsunya. Dari marahnya. Ya. Ada pembegal yang lain. Dicari dulu jalannya. Ya. Ada orang ditunggu. Yaitu ada pabrik ya. Ditunggu oleh penunggunya. Yang mencuri itu penunggunya. Baik, dikira oh dinyatakan ini orang lain mencuri. Setelah dipahami bahwa bukan, tidak ada pencuri. Lalu caranya bagaimana menangkap dia? Diajak makan di warung. Setelah itu tidak diajak dimakan di warung, tapi dimasukkan ke kepolisian dia. Ini berarti bagus dia. Itu satu cara. Dan menangkap orang berbuat jahat. Jadi kalau dia dimari mungkin lari dulu. Barang sudah habis. Orangnya lari. Tapi dengan jalan ayo kita makan dulu. Setelah makan, ya diampirkan di polisi. Di siapa saja mengambil barangnya. Selesai urusannya. Demikian juga ya ikhwan. Ya. Kita harus berhati-hati dalam masalah mengeluarkan ucapan. Banyak para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dikatakan ulama haid. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah dikatakan mumayyik, tidak berani dia. Tidak berani menantang pemerintah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata beliau selanjutnya? Bainama yadhunnu fariqun akhara anna minar rifqi bin nasi iqrarahum 'alal batil. Adalah ia menduga sekelompok manusia bahwasanya berlaku lembut dengan orang itu berarti menetapkan atau mendukung kebatilannya. Naudzubillah min dzalik. Dikira orang itu enggak berani. Masa dia ulama sudah tahu kemungkaran kok tidak ditegurnya? Dikira kalau menegur kemungkaran itu dengan bom, dengan unjuk rasa, dengan mogok tidak makan, dia membendung jalan. Itu bukan pekerjaannya akal yang sehat, ya kan? Orang tidak makan kan ruginya dia sendiri. Memanas di jalan kan sakit kan dia sendiri. Tidak akan ada manfaatnya untuk orang yang dihajar semacam demikian itu. Jadi ada dua kelompok nih. Kalau orang yang membiarkan kemungkaran dikatakan, orang yang tidak mau mendakwa dikatakan dia membiarkan kemungkaran. Padahal ulama sunnah itu kalau berdakwah tidak harus memberitahu orang. Ya. Saya sudah datang ke presiden, tidak begitu. Ya. Karena nasihat harus ikhlas. Dan bagaimana orang dinasihati dia menerima dengan tidak disebarkan aibnya kepada orang lain. Wakil al-fariqaini kata Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili, mukhti'un ta'ihun anil haq. Dua kelompok ini adalah orang yang salah dan orang tersesat dari jalan yang benar. Fal yantabih li hadzal amri katanya Syekh. Perhatikan perkara ini ya ikhwan. Fa innahu muslikun khatirun la yusami minhu illa man waffaqallahu ta'ala. Maka ini adalah tergelincir yang sangat membahayakan. Yang mana orang tidak akan selamat. Kecuali orang diberi petunjuk oleh Allah. Yang nomor 5. Khamisan. Lidda'i fid da'watin nas maslakani syar'iyani dallat alaihima annusus. Da'i ya kawan, ketika mendakwai orang, dia punya cara. Ya. Jadi ada dua cara. Jangan disamakan. Cara ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Pertama, maslakat ta'alufi wa tarhib. Dengan cara lembut dan mengikat hati, memikat hati. Siapa itu orang yang awam, orang yang gampang taklim, tapi dia masih banyak maksiat, tidak tahu apa-apa. Dengan yang lembut dia. Wa maslakal hajri wa tarhib. Dan menempuh dengan jalan membaikot dan juga mengancam. Siapa ini bagi orang yang sudah kemasukan din. Akan tetapi mereka masih mendurakai, menolak din ini. Ya, jadi ada jalan yang lunak dan ada jalan yang kasar. Jangan sampai orang yang berhak dilunak lalu kita kasar itu membuat manusia lari. Dan ada orang itu mestinya dikasar lalu dilunak, tidak ada faedahnya kita. Karena itu dijelaskan di sini, wa yukhti'u man yu'ammimu aqdal maslakaini ma'kulli wahid. Salah bagi orang yang menyamaratakan untuk menempuh salah satu dua jalannya. Akhirnya dianggap rata semuanya. Orang awam, orang anu langsung bid'ah, yaitu ditabdik semuanya. Jadi orang tidak tahu apa-apa. Kamu tahu sururiyah? Tidak tahu apa-apa. Kamu tahu tentang perkalian orang ini dan orang ini. Orang itu butuhnya qala Allah Ta'ala ya kawan. Butuhnya qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akidahnya. Untuk memperbaiki akhlaknya dia. Bukan butuh orang itu maksiat, orang itu begini. Bukan. Itu kabar koran, kabar internet, kabar dunia. Yang itu sumbernya dari orang yang dengki, orang munafik, orang Yahudi, Nasrani, orang yang tidak baik hatinya. Tapi orang yang baik hatinya menyampaikan ahsanal hadis. Yaitu qala Allah Ta'ala. Menyampaikan ahsanal huda, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal yasluku ma'a kulli mukhalifin ma huwa arja fi qabulihi lil haqqi. Warujuhi lissawab. Maka hendaknya penuntut ilmu, hendaknya para dai menempuh jalan yang bagaimana bisa diharapkan orang itu bisa untuk menerima yang hak. Kalau orang itu lembut, kalau orang itu awam dilakukan dengan lembut dia. Kalau orang itu dia menolak, menentang, dan bila dilakukan kasar akan berhenti, dilakukan keras, dibaikot dia akan berhenti, lakukan dengan baikot. Berarti ya ikhwan, tidak gampang orang berdakwah. Dia harus punya modal. Oleh karena itu, ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, maknanya melihat. Melihat itu ada tiga macam. Pertama, orang yang ingin mengingkari dia harus mengenal apa kemungkaran itu. Jangan sampai orang itu ingkar mungkar tapi tidak tahu mungkar. Sehingga yang baik dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan baik. Jangan berdakwah. Kalau orang buta tidak boleh dakwah dia. Jadi orang yang mau menegur kemungkaran, dia harus tahu kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Yang nomor dua, harus tahu siapa orang yang berbuat mungkar. Karena orang berbuat mungkar itu ada kalanya orang tuanya. Apa anak mau mementung atau memukul kepalanya orang tua? Ada kalanya berbuat kemungkaran itu penguasa. Apa mau dibom dia? Na'udzubillah min dzalik. Penguasa yang masalahnya banyak mengatur umat. Dilakukan dengan lembut. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwai Fir'aun yang kafir itu. Berbeda dengan mendakwai orang tua, mendakwai anak bisa menjewer telinga. Tapi orang tua dijewer telinganya oleh anaknya umur 5 tahun, orang tuanya besar seperti saya. Nah, kan parah kalau orang tua tidak tahu ilmu. Ya. Jadi dilihat dulu. Yang nomor tiga, mencari jalan yang lebih mudah untuk diterima. Ya, mencari jalannya. Jadi at-tariq al-wusulu ilaihi. Nah, itu cara kita mendakwai. Pertama harus tahu apa itu mungkar. Yang nomor dua harus tahu siapa yang berbuat mungkar. Yang nomor tiga, tahu jalan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Rasulullah SAW pernah melihat orang Arab Badui kencing di mana? Masjid. Mungkar apa makruf itu? Mungkar. Kencing masjid kencing. Para sahabat membentaknya, "Hei, keluar kamu. Da'u la tusrimuhu." "Hei sahabat, biarkan dia. Jangan kamu bentak dengan kamu suruh keluar dia." Loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah. Dan para sahabat juga ingin berdakwah. Ingin ingkar mungkar semuanya. Tetapi beliau tahu, ini orang Arab Badui, tidak tahu apa-apa dia. Orang awam dia, kalau tahu tentunya tidak kencing di masjid. Apa kata beliau? Berhentikan, biar dia kencing. Sebab kalau dia kencing di tempat itu, paling-paling yang najis hanya tempat itu dia. Tapi kalau dia dibentak, kencingnya akan lari dia. Berapa tempat yang najis? Satu. Kemungkinan dia akan telanjang dia. Bahaya lagi dia telanjang di masjid. Gimana masjid di tempat orang telanjang? Kemungkinan juga akan kena bajunya dia. Berapa madaratnya? Tetapi setelah selesai kencing, katanya beliau, ambilkan air satu timba. Beliau menyiram sendiri. Orang Arab Badui berpikir, ini Rasulullah SAW. Kok baik dengan saya ya? Apa katanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham min ghairina. Ya Allah, wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya, belas kasihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau belas kasihan kepada yang lainnya. Padahal sama berdakwahnya ya ikhwan. Sama kemungkarannya, tapi beliau tahu siapa yang berbuat mungkar. Dan beliau tahu caranya mencari kemungkaran ini. Nah, itu satu contoh. Tidak disamaratakan. Tetapi ketika sahabat Umar membaca kitab Taurat. Apa Rasulullah SAW membelalakan matanya merah. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah tahu dia. Setelah melihat sikapnya sahabat Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Ketika melihat sikapnya beliau. Apa katanya? Raditu billahi robba. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Dan ini satu dakwah. Berbeda, beliau marah. Karena sahabatnya sudah faham. Dan andikan marah tidak berbahaya kepada sahabatnya. Tapi bermanfaat. Ini satu dakwah ya ikhwan. Dan contohnya silakan kita melihat bagaimana sejarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan juga para sahabatnya butuh ilmu dan butuh beberapa kitab yang harus kita baca. Berikutnya, qala Syekhul Islam, faman salaka maslakat ta'lifi ma'aman yusra'u fi haqqil hajri. Kata Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili, hafizahullah. Barang siapa yang menempuh jalan lunak, padahal mestinya orang itu harus dibaikotnya, harus dilakukan dengan keras. Fawa muqassirun mufritun. Berarti orang itu gegabah dia, dan orang itu lalai dia. Jadi tidak ada manfaatnya. Wa man salaka maslakal hajri ma'aman yusra'u fi haqqihi ta'lifu fawa munaffirun mutasyaddidun. Barang siapa yang menempuh jalan dengan membaikot, padahal orang itu tidak berhak untuk dibaikot, orang itu berhak untuk dilakukan dengan lembut, berarti dia membuat orang lari dan orang itu ekstrim dia. Bagaimana dia akan bermanfaat dakwanya? Karena itu ikhwan, kita harus memahami dakwah dengan baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadzal hajru yakhtalifu bi ikhtilafil hajirin fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kasratihim. Maka pembaikotan, penghajaran itu berbeda dengan macam-macamnya orang yang menghajar. Dilihat dari sisi kuatnya orang menghajar ini, dan juga dari sisi lemahnya orang menghajar itu, dan dari sedikitnya dan dari banyaknya. Fa innal maqsuda bihi zajrul mahjuri wa ta'dibuhu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah untuk yaitu menghentikan atau menghardik orang yang dihajar, yang dibaikot ini, dan untuk memberi pelajaran bagi mereka. Wa ruju'ul 'amati an misli khalihi, dan supaya orang umum bisa kembali kepadanya. Fa idza kanatil maslahatu fi dzalika rajihatan. Apabila dengan dilakukan baikot itu memang maslahatnya sangat besar, ya. Jika dibaikot, jika tidak disalami, tidak disapa, tidak ditemani, itu manfaat. Yufdi hajruhu ila dzafis syarri. Bisa melemahkan kejahatannya. Wa khifatihi. Maka dan juga bisa menghilangkannya atau meringankannya. Maka itu disyariatkan. Jadi begini ya, Pak. Kalau ada tokoh di tengah masyarakat, orangnya itu fisiknya lemah dia, pengikutnya sedikit dia, orang yang punya ilmu banyak dia, kalau dia main berbuat bid'ah atau yang lain, kita hajar. Kalau kamu tidak mau berhenti dari bid'ahmu, tidak aku mau kunjung di rumahmu, tidak mau aku diundang oleh kalian, salam pun tidak aku jawab. Maka ini bermanfaat. Karena dia orangnya kurus. Yang nomor dua, pengikutnya tidak banyak. Maka dia akan bisa berhenti. Tapi kalau tokoh umat itu besar badannya, ikhwah, pengikutnya banyak dia, yang berbaca dengan dia, artinya pendukung kejahatan yang dia lakukan itu banyak sekali. Sedangkan orang yang mengamalkan sunnah 1-2 di situ, maka kita menghajar tidak ada faedahnya. Bisa jadi kita akan dimakan oleh mereka, walaupun tidak mulut, ya tidak lewat mulut, atau diusirnya. Nah, karena kita tidak memiliki kekuatan. Bisa juga kita diusir, jangan kamu tinggal di tempat ini. Ya, oleh karena itu bukan sembarang kita menghajar orang. Dilihat dulu siapa yang menghajar dan siapa yang dihajar. Berikutnya, fa idza kanat. Nah, wa idza kana la, dan apabila tidak bermanfaat, al-mahjuru kepada orang yang dibaikot, wala ghairuhu, dan tidak bermanfaat kepada pengikutnya, yartadi'u bidzalika, dia tidak mau jerat yang demikian itu, bal yazidu syarru, bahkan akan bertambah yang jahat, wal hajiru dha'ifu, sedangkan yang menghajir orangnya lemah, bihaitsu yakunu mafsadatu dzalika rajihatan ala maslahatihi, yang akan mendatangkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Lam yusra'il hajru, maka tidak disyaratkan hajar. Contohnya begini. Pernah ada santri kita ya, Tuan, di Ma'had Al-Furqan. Semangatnya benci kepada nyanyi. Sudah kan dia baru-baru masuk. Masyarakat itu sudah baik. Sedikit demi sedikit. Karena kita hidup di tengah membangun masjid, membangun pondok itu tidak dari awal sawah kemudian kita dirikan masjid dan pondok, tidak, tapi di tengah masyarakat yang di situ ada amalan bid'ah, yang kufur, yang syirik, yang lainnya. Baik, kita berdakwah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Suatu saat ada orang yang sedang wali ma'ruf. Orang awam kan pakai sound system. Sound itu nyanyian, sistemnya itu. Nah, itu di hadapan ke tempat yang ini ma'had, itu di hadapan ke sana gitu. Kan sudah menghormati kita kan. Suaranya kecil didengar. Datang santri ini. Pak, katanya ustaz. Katanya ustaz ya. Wah, saya dapat kurban ini. Katanya ustaz, nyanyian itu dilarang. Haram hukumnya. Neraka nantinya. Langsung dibelokkan ini. Mau menuju. RT-nya datang. Ini ustaz, ini santrinya tadi ngomong. Bahwasanya nyanyian itu haram. Katanya ustaz yang beritahu. Saya panggil, gimana kamu ngomong begitu? Ya kan benar ya kamu, ini namanya orang berdakwah ya. Dia tidak tahu caranya. Yang asalnya tadi, kalau tidak dinasihati, dia menghadapnya kemana? Tolak belakang, dan itu kita masih ringan. Kita bisa mengajar, masih bisa. Tapi setelah dihadapkan, kita malah bingung. Ya. Ini namanya tidak membawa maslahat, tapi membawa madarat. Tidak boleh. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berjalan dengan muridnya lalu menjumpai orang peminum khamr, mabuk-mabuk teler dia. Apa katanya muridnya? Ya Imam, kenapa tidak dinasihati dia? Ya, padahal jelas dia minum khamr. Begini dijelaskan oleh beliau. Allah mengharamkan khamr karena khamr itu membendung orang yang sholat. Sedangkan orang yang minum khamr ini mabuk-mabuk, dia membendung dari membunuh orang. Dia membendung berbuat zina dan juga yaitu mengambil barangnya orang dia. Kalau dia seanasati jangan minum khamr, dia akan membunuh orang Islam banyak. Dan dia akan menzinai wanita-wanita. Dia akan merampok, biarkan dia minum khamr madaratnya untuk dirinya sendiri. Kalau ditegur dia madaratnya untuk orang lain. Ini bukan berarti membiarkan kemungkaran, tapi melihat maslahat dan madarat. Ya. Kalau madarat itu kalau bahaya, kalau kemungkaran itu ditegur malah berbuat mungkar yang banyak, maka biarkan dia melakukan kemungkaran yang ringan untuk menolak kemungkaran yang besar. Dan ini ya ikhwan hanya didapati oleh orang yang punya ilmu. Kemudian berikutnya. Yang nomor 6. Sadisan. Yusra'ul hajru. Barangkali di situ ada perbedaan itu. Ini jam 11 sudah. Sudah cukup dulu. Dulu tidak apa-apa ini. Maunya dilanjutkan tapi keterangannya ternyata lewat gitu, tapi insya Allah lewat yang baik. Silakan bertanya apabila yaitu kami cukupi untuk season yang pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya bila ada pertanyaan silakan. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Itulah ikhwan beberapa nasihat yang disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sebagai bekal bagi kita semua untuk mensikapi pertikaian yang terjadi di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebagai bekal bagi kita semua untuk berdakwah di jalan Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz mohon nasihatnya bagi kami sebagai talabul ilmi. Bagaimana sikap kita terhadap adanya perpecahan di antara Ustadz-Ustadz Ahlussunnah yang ada di Indonesia. Jazakallah khair. Pertama, ya ikhwan, kami menasihati antum sebagaimana ulama sunnah menasihatinya. Yaitu seperti Syekh Saleh Fauzan, Hafidzahullah dan yang lainnya. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Ya. Ketika ada perselisihan yang banyak, bertengkar satu yang lain, apa katanya beliau? Fa'alikum bisunnati. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-matiyin mim ba'di. Jadi, sibukkan kita untuk menuntut ilmu kepada orang yang baik akhlaknya, akidahnya dan manhajnya. Hindarkan menuntut ilmu yang mulutnya menghajar ke sana kemari. Ya. Kita bukan masalah tentang dia mempunyai ilmunya, tapi masalah tentang jeleknya mulutnya. Karena ilmu ya kan kita didapati insya Allah masih banyak. Asatid kita yang menyampaikan ilmu dengan keikhlasan hati, dengan kebaikan mulutnya, dan insya Allah masih banyak. Jadi tuntutnya ilmu yang banyak. Kita tidak perlu disibukkan tentang perselisihan. Maka perselisihan akan dihabisi dengan ilmu. Ya, kalau kita berkepentingan dengan ilmu, itulah yang bisa menyelamatkan diri kita. Pernah ya, Tuhan, di mahat kita digoncang oleh orang-orang yang jahat, mugridin, punya hati yang dengki, dipanggilnya. Ya ada yang ikut kepada mereka, karena jangkanya ilmu. Tetapi yang dipanggil orang punya ilmu, talib yang punya ilmu, dia menyadari. Bisa membantahnya. Kok begini ya? Akhirnya mereka menjauhinya. Ya. Jadi ilmu itu ibaratkan ikhwan, mata ini ditunjang dengan lampu. Sehatnya mata, berfungsinya mata yaitu dengan lampu. Sehingga kita tahu ini minuman atau itu racun. Demikian juga hati, maka sinarnya dengan ilmu. Jika kita ilmu kita banyak, maka kita tidak akan sakit hati dengan dicacinya orang, dengan dipojokkannya orang, dengan difitnahnya. Dan kita tidak akan bingung dengan perselisihan umat. Karena perselisihan hanya ada dua. Ada kalinya karena salah satunya bodoh. Dan ada kalinya dengki. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih setelah datang dalil kepada mereka, melainkan karena dengkinya dalam hati. Lihat mereka apa yang bahas, yang dibahas. Duit dari mana? Sumbangan dari mana? Bahkan dibahasnya akidah ya, Pak. Tapi kalau mereka dapat duit, ya diam aja, senang aja. Mereka minta-minta di jalan, dia membendung jalan. Diam dia. Ya. Maka mereka minta dapat sumbangan dari orang hizbi, diam dia kalau mereka. Tapi kalau kita, lain lagi dia. Sila dia, biarlah dia. Ya. Jadi kita tidak perlu banyak memikirkan masalah itu. Dan karena memang Allah secara kauni, secara takdir kauni menjadikan hambanya akhir zaman ini adalah berpecah belah. Tetapi Allah menyuruh kita untuk bersatu secara syar'inya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu syar'inya. Sedangkan yaitu takdir kauninya, walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahid. Andaikan Allah menghendaki, maka Allah menjadikan umat ini bersatu. Walakin ikhtalafu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan berpecah belah umatku itu menjadi 73. Kulhum finnar. Kulhum finnar ini ada kalanya masuk neraka selamanya kalau mereka memang ahli syirik. Dan kulhum finnar ada kalanya sementara dia masuk di neraka sesuai dengan amalnya masing-masing. Wallahualam. Baik, bagaimana sikap penuntut ilmu kepada ustadz yang mempunyai kesalahan? Kalau ada ustadz punya kesalahan, nasihati. Tapi menasihati ustadz lain dengan menasihati orang umum. Datang di rumahnya. Ya, pertama ya Tuhan, kalau ustadz salah, itu kita harus punya udzur. Mungkin dia keliru omongannya. Bermaksud dengan baik. Atau mungkin belum sampainya dalil. Atau mungkin belum sampainya kitab kepada si dia. Sampaikan dengan lembut. Dengan bertanya, ya Ustaz. Ini ada kitab ini, bagaimana hadisnya? Sahih apa tidak? Bertanya dengan bertanya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah di dalam kitab As'ila wal Ajwibah. Di situ dijelaskan bagaimana apabila ustadz kita keliru atau ulama sunnah itu keliru, maka kita wajib menasihati. Pertama, nasihati dengan lembut. Ya. Yang nomor dua, kita hendaknya yaitu menghormati ilmu mereka, walaupun mereka tidak ingin dihormati. Tapi karena Allah menghormati orang punya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi Allah memuji. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya ini adalah ulama. Jadi kita menasihati dan kita menghormati ilmu mereka. Kita tinggalkan kesalahannya. Dan kita ambil kebaikannya sebagaimana ulama sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada kesalahan yang diketahui oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tapi beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah adalah orang yang aku cintai. Tetapi Al-Haq lebih aku cintai daripada dia. Dan itu adabnya. Dan ketika ada hadis yang dhaif yang disampaikan, kita sebutkan ini dhaif dan kita carikan hadis yang sahihnya. Itu cara ulama dahulu, ya ikhwan, cara menasihati ustaznya apabila keliru. Nah, apakah kematian seorang yang berbau wangi ketika dikubur bisa dijadikan dalil bahwa orang tersebut termasuk ahlu sunnah wal jamaah meskipun orang lain menuduhnya sebagai takfiri? Diulang lagi. Apakah kematian seseorang yang berbau wangi ketika dikubur bisa dijadikan sebagai dalil bahwa orang tersebut termasuk ahlu sunnah wal jamaah meskipun orang lain menuduhnya sebagai takfiri? Belum tentu, ya ikhwan. Orang wangi dari yang lain belum tentu. Ya. Karena amalan zahir lain dengan amalan batin. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pemuda itu masuk di neraka. Padahal orang itu jihad fisabilillah dan dikagumi oleh para sahabat. Wahai Nabi, masyaallah dia jihad. Subhanallah dia jihadnya. Apa katanya beliau? Neraka dia. Perang ya ikhwan, dia bunuh diri. Ya. Kita tidak boleh menghukumi orang mati syahid yang kita tidak tahu. Tapi adab kita, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi semoga Allah mengampuni dosa mereka. Semoga Allah menerima amal mereka yang baik, itu adab kita. Jadi kita tidak bisa mengklaim orang mati syahid karena ini karena itu secara zahirnya. Karena amal zahir itu diketahui oleh manusia, tapi amal batin Allah yang Maha mengetahui. Bukankah besok pada hari kiamat ada orang tiga yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Pertama, dia mujahid. Tanya, untuk apa hartamu? Untuk jihad fisabilillah. Apa katanya Allah? Kadzabta. Dusta kamu. Kamu berjihad itu supaya dikatakan oleh orang pemberani. Cari dia. Supaya dikatakan pahlawan dia. Nah, ada lagi orang yang datang diadili oleh Allah Ta'ala. Dia membaca Al-Quran. Untuk apa kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala? Wahai Allah, untuk baca Al-Quran. Dusta kamu. Kamu baca Al-Quran ingin menjadi dikatakan qurra. Menjadi orang yang paling baik, yaitu bacaan Qur'annya. Ada lagi orang yang berinfak banyak. Dia memang berinfak dia di dunianya. Ya, ditanya oleh Allah Ta'ala, untuk apa harta yang kuberikan padamu? Untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan yang lainnya. Dusta kamu. Kamu berinfak supaya dikatakan orang yang jawad, yaitu orang yang dermawan. Allah yang Maha tahu, ya ikhwan, kita tidak boleh mengklaim orang mati syahid dengan dasar secara dhahir. Ya, yang menghukumnya Allah, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka ini. Baik dia, karena kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, memang orang takfiri di zaman sekarang banyak sekali dengan model-model yang baru. Ya, ketika dieksekusinya yaitu siapa ini? Amrozi dan juga Mukhraj dan juga Samudra, malam di SMS saya nih. Sekarang bukan waliul amri tapi waliul khumur. Ini bukan pemerintah wali mukmin tapi pemerintahan khamr. Nauzubillah min dzalik. Apa maksudnya mereka? Kita tidak kenal dengan mereka, mereka menyampaikan demikian. Bahkan makin kalian yang majalah kamu pendukung pemerintah yang kafir yang lain. Lah kalau mereka sudah mengatakan pemerintah ini kafir, kenapa mereka masih tinggal di negeri ini? Ya mestinya akan tinggal di bulan sana atau matahari sana atau bintang sana, ya. Mestinya tidak usah mentaati lalu lintasnya, naik jalan kecepatan tinggi lewat kanan saja biar mati dikubur, kan jahit. Iya kan, mengkafirkan tapi dia masih tinggal di negeri ini dia. Kalau saya malu itu. tinggal di rumah orang mencaci-mencaci tapi masih makan dengan mereka. Iya. Bensin dinaikkan masih mau membeli. Nanti diturunkan masih mau membeli dia. Jadi orang berpikir yang sehat gitu loh. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani sangat dikultuskan oleh orang-orang sufi? Bagaimana dengan manhaj Syekh Abdul Qadir Jailani? Manhaj Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana keterangan para ulama. Adapun pengkultusan dari orang ahli sufi itu kesalahan mereka itu hulu. Ya, melampaui batas sebagaimana yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang melampaui batas kepada Suwa, Yahus, wa Ya'uq, wa Nasr dan seterusnya, ya. Jadi orang tidak boleh ya ikhwan ghulu. Oleh karena itu Allah taala berkata, "Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, kamu jangan melampaui batas dalam urusan dinmu. Ghulu itu ya ikhwan memberikan derajat yang lebih daripada yang ada. Melebihkan derajatnya orang yang melebihi daripada ketentuan yang ada. Seperti Nabi Isa AS itu mestinya derajatnya sebagai utusan Allah. Tetapi dinaikkan menjadi Ibnullah. Subhanallah amma yasifu. Demikian juga. Mestinya Abdul Qadir Jailani itu adalah orang yang mulia. Ahli sunnah tapi dijadikan dimintai barokah. Dimintai kesembuhan dan yang lain. Bukan salah Abdul Qadir Jailani ya, tetapi salah orang yang mengkultuskannya. Nah, bolehkah menuduh seorang mendukung ahli bid'ah karena kita merasa telah punya bukti-bukti yang jelas tanpa bertabayun terlebih dahulu? Dan bagaimana adab bertabayun yang benar? Bolehkah dengan menggibah dengan alasan tabayun? Diulang lagi. Bolehkah menuduh seorang ahli bid'ah karena kita merasa telah punya bukti-bukti yang nyata? Bagaimana adab tabayun yang benar? Bolehkah menggibah dengan alasan tabayun? Baik. Ya ikhwan, orang menghukumi orang itu ahli bid'ah itu enggak semuanya orang bisa. Harus punya, harus dia orang yang alim. Ya. Karena orang yang mengamalkan bid'ah bisa juga karena dia tidak tahu. Maka hukum orang yang tidak tahu lain dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang nomor dua, orang yang tidak tahu dimaafkan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna innasina wakhto'na. Bisa juga dia lupa. Dia tahu perkara itu bid'ah. Bisa juga dia itu terpaksa mengamalkan bid'ah. Terpaksa ya ikhwan. Faman idzurra ghayra bahin wala 'adin fala isma 'alaihi. Bisa juga yaitu karena mereka dalam kondisi tidak, yaitu karena ada desakan-desakan yang lain, maka kita tidak boleh jadi pertama ya ikhwan, menghukumi orang ahli bid'ah itu harus orang yang alim. Nah, sekarang saya tanya, yang menghukum itu orang yang alim apa tidak? Kalau tidak, bukan sudah sampai di sini aja. Kalau yang menghukumi orang yang alim bisa kita lakukan, lihat dulu. Kalau nanti akan ada jawaban di sini. Kalau orang ahli bid'ah itu dihajar, bermanfaat dia bisa berhenti, boleh dihajar. Dengan syarat yang menghajar ini orang yang kuat, yang wibawa, yang kuat ilmunya, yang juga banyak pengaruhnya, nanti akan dijelaskan di sini. Kapan orang itu menghajar dan kapan orang itu boleh dihajar dan kapan orang itu tidak boleh dihajarnya. Ya baik, nanti maslahatnya untuk menghajar, untuk yang memboikot, maslahatnya untuk yang diboikot, maslahatnya untuk umat. Insyaallah keterangan lebih lanjutnya akan dijelaskan bab yang akan kita baca. Bagaimanakah jihad yang syar'i? Dan apakah peperangan yang ada di Palestina termasuk dalam kategori jihad yang syar'i? Baik. Jihad itu ada empat macam ya ikhwan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad juz 10 halaman 11 kalau tidak keliru. Atau halaman 13. Beliau mengatakan bahwa jihad itu ada empat. Pertama, jihad an-nafsi. Memerangi hawa nafsu. Dan itu fardu ain. Dengan hadis, afdal jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan hadis yang hasan atau yang sahih. Puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia menjadi orang taat kepada Allah Ta'ala. jihad melawan nafsu bukan kita membunuh diri, tetapi dengan berilmu, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Yang nomor dua, jihad melawan syaitan. Karena di tubuh kita ini ada teman dua, malaikat dan jin yang kafir. Setiap hari berperang ini. Kata jin yang kafir, ayo berbuat zina, ayo merokok, ayo berjudi, ayo tidak sholat, ayo macam-macam dia. Yang malaikatnya mengingatkan kita, ini waktu sholat lo, bangun jam sekian, ini waktunya taklim lo, yang lain dia. Maka jihad melawan syaitan yang ada di tubuh kita hukumnya fardu ain. Yaitu dengan menuntut ilmu, beramal soleh. Karena kita ketika menuntut ilmu, teman kita tidak berdaya dia. Kalau kita pas sholat berjamaah, pergi teman kita dia. Teman kita. Ketika kita berdakwah, mereka tidak mampu berbuat. Tapi ketika kita longgar, saat kita tidak beraktivitas di dalam din, nah dia al-khonnas mencari kesempatan kita. Untuk diajak pergi kemana. Untuk diajak berteman dengan siapa dan juga seterusnya. Kemudian jihad melawan orang kafir. Ini ada dua macam. Jihad melawan orang kafir, ya ikhwan, itu ada kalanya fardu ain. Pertama fardu ain apabila kita pas papasan dengan musuh, ya musuh itu menyerang kita. Seperti Rasulullah SAW pada waktu bepergian, yaitu di Badar di sana terjadi mereka mengira beliau menyerangnya, akhirnya timbul peperangan. Atau di desa kita, di kampung kita atau negeri kita dikepung oleh musuh. Wajib semua yang mampu dia. Atau kita apabila diperintahkan oleh wali amri untuk jihad, maka kita wajib ain. Ada lagi jihad itu wajib kifayah, wajib melawan orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mau mendaftarkan diri jihad, maka beliau mengatakan, ibu bapakmu masih hidup apa tidak? Ahayyun abawaka. Dijawabnya, iya wahai Nabi masih hidup. Fabihima fajari. Maka kepada keduanya kamu hendaknya jihad. Jihad kepada orang bapak bukan berarti memukuli. Bukan membunuh. Mengambil bom tidak. Tetapi musahabah mendidiknya. Merawatnya. Membantu apa menjadi kebutuhannya. Itu menunjukkan bahwasanya jihad asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan juga didukung dengan ayat Al-Quran yang itu disembunyikan oleh orang-orang yang yaitu takfir yang mengatakan jihad itu adalah ain. Disembunyikan jihad yang fardu kifayah dengan firman-Nya Allah Ta'ala, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun. Mengapa tidak ada sekelompok dari kalian ini yang tinggal di rumah, tinggal di desa, tidak ikut semuanya perang, di mana supaya menuntut ilmu dan menyampaikan dakwah ketika pulang di negerinya. Itu juga jihad, ya, menuntut ilmu itu jihad. Ya, bukan khilafah-khilafah terus. Ya, jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulanya dengan ilmu, tidak dengan pedang dia. Disampaikan ilmu itu. Karena ilmu jihad yang memerangi maksiat dan tidak memenggal lehernya. Ya. Jadi jihad dengan ilmu itu mematikan, membunuh penyakit di dalam jiwanya. Tidak membunuh nyawanya. Memperbaiki bukan merusak. Berbeda dengan jihad dengan pedang dia. Melenyapkan nyawa yang selesai orang itu tidak ada waktu untuk tobat. Tetapi kalau jihad dengan ilmu memberi kesempatan untuk berpikir. Memberi kesempatan orang yang emosi ya, agar dia bersadar, berpikir dulu. Maka ini jihad, termasuk antum menuntut ilmu jihad. Jadi itu jihadnya para utusan mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan juga ulama sunnah, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Musnad, ya, Imam Ahmad dan yang lain, semua kitabnya qala Allah taala wa qala Nabi. Dan juga waqala sahabat waqala ulama sunnah. Tidak ada falsafat masuk di dalamnya. Tidak ada kebatinan masuk di dalamnya. Tidak ada teroris masuk di dalamnya. Semua umat dijihati dengan ilmu. Ya. Kemudian jihad melawan orang musyrik. Melawan orang ahli bid'ah ini dengan ilmu. Apabila orang itu memiliki ilmu dengan dakwanya. Dengan harta apabila orang salafus sholeh ini kaya dia. menyiapkan ini mobil untuk dakwah, menyiapkan ini sepeda motor untuk dakwah, ini ada tanah silakan untuk bangun masjid, ini tanah untuk pondok dan yang lain. Makanya ada sahabat yang kaya, dia berdakwah dengan duitnya. Abu Thalhah radhiyallahu anhu berdakwah dengan duitnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan juga sahabat Anas yang lain berdakwah dengan ilmunya. Ada lagi berdakwah diutusnya di beberapa tempat seperti Hudzaifah Ibnul Yaman, diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman dan juga seterusnya. Itu macamnya dakwah. Adapun pertanyaan bagaimana jihadnya orang Palestina melawan orang Yahudi ini, apakah termasuk jihad yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, melihat dulu. Kalau memang mereka berjihad ini untuk membela dinullah, insya Allah dikatakan itu jihad. Tapi kalau kita terdengar dahulu seperti tersebar di surat kabar bahwa Yasir Arafat mengatakan kalau Palestina menang, maka ini jadi negara yang demokrat atau yang lain, ya lain lagi. Maka kita kembalikan niat itu kepada mereka masing-masing. Jika mereka jihadnya untuk li'la'i kalimatillah, membela dinullah, membela negara ini untuk menjadi orang yang ibadah kepada Allah, insya Allah termasuk jihad yang diwajibkannya. Wallahualam. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz bahwa Salafi dibagi jadi dua, ada Salafi Yamani dan ada Salafi Arab? Itu pembagian orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Bahkan saya dengar dari telinga saya sendiri, kalau kamu ingin cari daging, carilah di Arab. Kalau cari ilmu, carilah di Yaman. Nauzubillah min dzalik. Tidak satu pun ulama sunnah yang dahulu maupun sekarang bicara seperti itu, ya kawan. Ini orang yang memecah belah umat. Ya. Bagaimana kalau cari daging, carilah di Saudi. Cari ilmu, carilah di Yaman. Padahal ulama-ulama sunnah lah kalau kita lihat dari seluruh dunia itu bersumbernya dari kota Mekah dan Madinah. Sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutusnya di situ, para sahabatnya juga di situ. Dari mana taunya ulama sunnah yang lain kalau tidak dari ulama di Madinah dan juga ulama di Mekah dan juga sekeliling kota Mekah dan juga kota Madinah, dari riwayat-riwayat yang lainnya. Maka ini adalah kesalahan, tidak ada. Itu hanya manusia-manusia yang ingin memecah belah as-salafus saleh. Maka as-salafus saleh wan bersatu. Apabila berpecah belah itu orangnya, bukan manhajnya. Nah, Ustaz, apakah yang harus kami lakukan selaku pemuda yang senantiasa berjalan di atas manhaj yang mulia ini dalam menyikapi keadaan umat saat ini? Seperti saat kami bekerja tidak boleh berjenggot dan fitnah wanita yang banyak di sekitar kami. Mohon nasihatnya. Baik. Pertama ya, Pak. Antum sebelum bekerja di mana tempat, modali dengan ilmu. Karena ilmu itu yang menuntun kita di mana kita mau duduk, di mana kita mau berjalan, kepada siapa kita bergaul, apa yang harus kita ambil harta ini. Jika kita dilarang berjenggot, nasihati dulu. Sebab banyak ikhwan kita yang kerja di petrokimia di Gresik, pakai jenggot dia, dan juga tidak isbar, dan bahkan juga pilot di situ harja. Nah, menjemput saya ketika khutbah Id Idul Fitri. Wah, ini Ustaz ini pilot. Loh, pilot kok jenggotan? Iya Ustaz, enggak apa-apa. Apa, pramugarnya enggak boleh masuk di kamarnya, enggak usah akan masuk. Disupir sendiri, disetir sendiri dia. Ya, nama pilot. Alhamdulillah selamat dia. Dan celananya setengah betis dia, saya lihat sendiri. Ini pakaian saya, Ustaz, pakaian mau pergi ke, ya saya aja ini. Tapi alhamdulillah enggak ada apa-apa. Dan mereka tahu orang yang salafus saleh, kan jujur dia. Upayakan dulu. Ada lagi kami berdakwah yaitu di Kalimantan kemarin. Datang para apa itu sifatnya, yaitu pensiun-pensiun dari polisi, dia jenggotnya tebal-tebal. Tapi yang lain, tapi Ustaz, ini sudah pensiun Ustaz. Saya ini masih mencari nafkah, kesana kemari belum dapat. Tapi kami membenci, memang tidak benar. Tapi ini gimana, kami ini harus keluar atau bagaimana? Sedangkan saya ini kerja di situ, tapi harus dicukur ini. Tapi kami ini tidak ridho, tidak senang. Tapi kalau saya punya pekerjaan yang lain, insya Allah saya akan keluar. Kita ikhwan para da'i yang dihadapkan oleh masalah, jangan diukur manusia dengan diri kita. Itu salahnya manusia. Kalau ada orang mengatakan kenapa kamu tidak seperti saya, jawabnya kenapa kamu tidak seperti malaikat. Yang bersih dari dosa. Jadi iman seorang itu lain-lain dia. Ada kalanya orang awam dia lebih bagus karena menerimanya din tapi dengan keawamannya dia. Upayakan ya kawan kita bisa menyejukkan hati orang yang ingin berbuat baik. Ya, jika kita yang kerja di tempat itu memang belum punya pekerjaan, dirancang kalau keluar dia akan lebih melarat, mungkin akan terlantar istri dan anaknya, tidak mengapa. Tapi upayakan antum menyusun posisi. Sekiranya ada rezeki yang lebih, diupayakan nanti ada sampingan kerja yang memungkinkan kita apabila satu saat tidak boleh lagi, kita bisa keluar dengan hal tersebut. Jika ada suatu membahayakan, ya apabila keluar, ya membahayakan istri dan anak, bisa juga kita minta-minta. Apabila masuk, kita harus cukur jenggot, maka masuklah dulu. Dengan niat kita tidak mencukur jenggot. Karena faman yaturu ghairu bayin wala atin fala isma'i. Tapi kalau antum sudah punya tuku atau yang lain sekiranya mapan, maka sampaikan pada dia. Kalau saya disuruh cukur jenggot, saya tidak mau kerja. Dan sebetulnya tidak ada akad di dalam kerja itu harus cukur jenggot atau celana. Jadi nanti pernah dibantah. Alhamdulillah berjalan dengan baik ikhwan kita. Jadi kita nasihati dulu. Dengan baik kita datangi direkturnya. Kalau mereka marah jangan dibalas dengan kemarahan. Penting kerja dulu. Kecuali kalau mereka memblokir kita, sudah kami keluar, mudah-mudahan Allah mencari memberikan ganti yang lebih baik. Karena siapapun manusia yang hijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sebagaimana orang-orang muhajirin meninggalkan kota Mekah, keluarganya, tanahnya disambut oleh Allah Ta'ala. Ya, disambut oleh sahabat muhajirin. Dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sahabat Ansor ini membantu sahabat muhajirin. Wallahualam. Ustaz, ana mohon nasihat. Di daerah ana banyak terdapat kesyirikan dan kebid'ahan. Dan selama ini ana sholat selalu di rumah terus. Karena di tempat ana masjidnya ada kuburan. Apakah sikap ana salah? Baik. Kalau kita menjumpai masjid yang itu ada kuburannya, kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Baik kuburan itu di depannya atau di sampingnya. Karena fatwa para ulama demikian. Dan karena sebelum beliau meninggal dunia, saat sedang mau dicabut nyawa, beliau berpesan, laknatullah ala yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya sebagai yaitu masjid atau tempat sujud. Ala la tattakhidhu qabri aidan. Ingatlah wahai sahabatku, kamu jangan menjadikan kuburanku sebagai hari ulang tahun, sebagai hari raya atau sebagai khol. Dan alhamdulillah doanya Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah. Tidak satu pun orang ahli bid'ah yang mengkholi Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka mengkholi orang yang dibawa derajatnya Rasulullah SAW. Yang nomor dua. Apabila kita memungkinkan untuk mencari masjid yang dekat. Dengan sepeda motor kita lebih baik. Karena putaran roda sepeda motor dari rumah menuju ke masjid di pahala. Setiap kali putaran. Kalau berjalan setiap jangkahan. Demikian juga bensin kita akan diganti oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Atau yang lainnya. Pergi apabila kita memungkinkan pergi dengan sepeda kaki atau sepeda motor. Jika tidak mungkin maka Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Boleh dia sholat di rumah. Wallah. Ustaz, bagaimana pemahaman sururi yang benar? Mengapa kita dituduh sururi? Bagaimana menyikapi hal itu sementara mereka sama-sama bermanhaj salaf? Syukron. Baik. Kami ya kawan dituduh sururi sebelumnya. Saya kira sururi itu salaf yang sembunyi-sembunyi. Namanya kira. Sirrun sururi. Ya, namanya orang tidak tahu. Lama-lama ada kitab tentang yaitu surur. Baik. Yaitu ketuanya sekarang di London itu. Zainal Abidin As Surur. Setelah berkecamuk begitu fitnah menyebar, kami masih bersabar. Kemudian Allah menakdirkan saya dengan istri dan juga yang lain haji. Saya sempatkan tanya kepada Syekh Rabi' Hafidhahullah. pertanyaan itu sebelumnya saya susun agar tidak keliru. Kalau tidak salah ada 10 soal yang saya sampaikan kepada beliau. Pertama, ya ikhwan, mau menuju ke rumah Syekh Rabi' hafizahullah ini susah. Ya, ada orang yang membendung-bendungnya, jangan-jangan, alhamdulillah. Ya Allah masih memberikan jalan kepada saya. Ada ikhwan kita yang mengantarkan ke tempat tersebut pas saat diadakan taklim di situ. Waktu itu saya bertanya. Ya, saya menukil saja dan itu masih saya kasetkan. Dan saya izin bisakah direkam, boleh. Saya tanya, ya Syekh, ma huwa sururi? Apa itu sururi itu, ya Syekh? Jawab beliau, as-sururi huwa al-ikhwanul muslimun. Lapang dada saya. Sururi itu adalah ikhwanul muslimin. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya. Itu ya ikhwan, alhamdulillah waktu itu saya terlintas belum pernah. Saya itu masuk ke ikhwanul muslimin dan mudah-mudahan Allah menjaga saya jangan sampai masuk ke golongan mereka. Jadi sururi itu adalah orang keluaran dari sempalan dari ikhwanul muslimin. Sama dakwah mereka, tapi lain mereka caranya. Mereka adalah mentakfirkan ulama sunnah. Yang mana mengatakan sururi ini di dalam kitabnya Manhajul Anbiya, dakwah madrul majiya ilallah itu disebutkan di situ ada dua jilid. Di situ dijelaskan dan dijelaskan oleh para ulama sunnah bahwasanya kita sekarang ini menghadapi masalah yang lain dihadapi orang dahulu. Jadi kitab-kitab ulama dahulu itu tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang. Jadi mereka kalau kita pahami orang-orang sururi itu menolak sunnah dia. Mereka maunya menginginkan manhaj yang baru di dalam dakwah ini tidak memakai cara yang dahulu. Dan sururi itu mentakfirkan ulama Saudi dia. Mentakfirkan pula pemerintahan Saudi. Kalau dia mengkafirkan Saudi bagaimana dia tinggal di negara kafir. Itu surur ya ikhwan. Jadi surur itu temannya ikhwanul muslim. Gerakan Hasan al-Banna. Jadi bukan itu gerakan yang lain. Sekarang kalau ada orang dituduh seperti saya atau yang dituduh sururi. Lihat dulu dakwanya. Ya. Apakah kita percaya kepada pembohong-pembohong yang ada di internet? Atau di dalam buku-buku yang tidak bertanggung jawab? Kemudian menolak kenyataan yang dituduh sururi dengan dakwanya yang ada? Buktikan. Karena kita akan ditanya oleh Allah. Menghukumnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa besok pada hari kiamat ada orang yang mufris dia. Rugi dia. Di mana dia itu meninggal dunia. Sebelumnya dia sholat. Sebelumnya dia puasa. Tetapi dia doroba hada. Memukul orang ini. Kemudian wala'ana hada. Dia melaknat orang ini. Wa akhadha mala hada. Dia mengambil harta orang ini. Ketahuilah ya ikhwan kita. Tidak bisa itu luput dari tuntutan di dunia. Tetapi akan kena nanti di akhiratnya. Karena ini masalah urusannya hak manusia dengan manusia. Yang itu tidak bisa dilebur dengan astaghfirullah. Tidak cukup dengan astaghfirullah. Kalau dosa kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka cukup kita bertobat. Berhenti dari maksiat itu. Kita istighfar dan tidak mengulangi. Menyusul dengan amal soleh. Selesai. Tapi kalau haknya manusia tidak bisa akan lepas. Kecuali kalau kita minta istikhlal. Minta dibebaskan oleh bersangkutan. Ya, jadi kalau ada orang sekarang dituduh suri macam-macam, lihat bukti data, kalau perlu datangi. Kalau ada orang mengatakan suri, saya ajari apa sururi itu. Nah, kalau dia tidak bisa menjelaskan makna sururi, berarti orang ini tidak bertanggung jawab, bodoh. Maka tidak perlu kita meladeni orang yang bodoh. Kalau dia memaknakan sururi ini salah, maka sampaikan makna yang benar dengan perkataan ulama sunnah. Karena sekarang para ulama sunnah telah menjelaskan dalam bab ini. Kalau mereka itu mengerti makna sururi, kita praktekkan apakah yang kamu maksudkan sururi yang benar itu cocok dengan kenyataan yang ada. Ya. Dan memang banyak sekarang dituduh sururi meminta karena minta bantuan dari Kuwait, dari Khayat Turas atau yang lain. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah membahas masalah tersebut di dalam kitabnya Al-Hassu ala Sunnah, di dalam kitabnya Rifqan ala Sunnah bi Ahli Sunnah, dan di dalam kitabnya nasihat yang lainnya. Dan fitnah ini ya ikhwan bukan di negeri kita, ini hanya angin yang menghembus dari barat ke timur. Ya, tetapi ulama yang ahli sunnah mengerti, ya. Perbedaan pemahaman itu tidak begitu tajam seperti orang yang penuntut ilmu yang pemula yang didasari karena fanatik atau karena taklid kepada seseorang. Jadi surur itu artinya adalah orang ikhwanil muslimin. Nah, sekarang tinggal antum pahami kaset-kaset ustadz kita ini. Nah, kajiannya apa dia? Politika dia? Ya hizbika dia? Ya apa disampaikan itu nyata, ya. Karena suatu yang nyata itu jadi pedoman. Bukan kita kembali kepada orang yang ahli subhat. Yang tidak mau berjumpa. Yang lari apabila dia ditelepon. Yang dimatikannya apabila kita jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab nanti di akhiratnya. Wallahualam bissawab. Nih, boleh. Boleh dua. Ikhwan jazakumullah, ya, kita cukupkan sampai sini karena waktu zuhur telah tiba. Insyaallah nanti kita lanjutkan soal jawabnya ba'da salat zuhur. Untuk menyelesaikan sisa-sisa pertanyaan yang masih ada. Tayyib jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.